gagal kesepakatan. Ya itu titik keputusannya ini semua dimuat, ditulis dan dimuat foto-fotonya. Foto-fotonya yang menembak saya tahu siapa, karena kemudian menjadi ini yang naik kuda putih di depan anu Mayangkara. Iya yang ini. Pak Jarot. Bukannya Pak Jarot malah menghentikan? Tidak, dia menembak. Nanti kemudian Pak Jarot ini lalu mengapa jadi di Mayangkara itu? Saya juga ikut itu mendirikan itu, karena Pak Jarot bulan apa ya? Juni. Agustus atau tahun 48 atau 49 lalu ini kenapa? Kan ada akan ada perundingan penyerahan, bukan penyerahan tapi di mana daerah Republik, di mana daerah Belanda. Oh, anu, iya. Aku tadi telat baca SMS-mu, iya. Nanti ketemuan naik pakai flash disk. Pak nekat masuk ke Hotel Orani. Yang fotonya Candi Badut. Waktu di anu kan, waktu di apa kan, ada Cipai itu. Karena jarak dengan apa tentara dan ini. Terus gampang lah, nanti paling ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol lah, itu nanti malam aja tuh. Akhirnya ditangkap sama orang-orang Belanda. Itu saya tahu, saya di sana saya tulis di sana. Iya, di C2U ini mau acaranya Bedah Buku. Dan kayaknya juga sudah ada semacam sangat rumah ya di Surabaya dulu. Iya. Di rumah siapa nanti keluar? Itu di Surabaya. Jadi waktu itu dia itu kan. Oh, oke, baiklah ya sekarang kalau sudah ya, selesai, saya telepon ini saya jadi moderator. Lalu diajakan apa? Jam malam. Nanti kurang kan yang seingatku aku tadi mau ngomong itu ya nanti fotonya Candi Badut by flash disk saya. Sore-sore gitu. Jadi Kak Payu tadi Mas. Kak Payu itu. Karena karena jarak masuk satu paket sama sarangnya siapa lagi Pak? Orang ini Agustus sebelum anu kan. Karena kan 1 Maret. Kemarin 48 ini. Kalau yang sama Triadi itu kan satu paket Pak. Apa cemolong itu? Yang Islam. Apa sih cemolong? Iya. Itu kan satu paket. Oh cemolong. Kalau Surabaya enggak ya? Enggak. Enggak mesi kan? Enggak apa-apa. Cemolong itu pengen dicokot. Siapa? Lo yang mulai? Saya gitu kan. Orang Indonesia kan enggak ditulis. Iya, Pak. Semangat lagi. Dan juga membaca. Semangat di Jawa Timur tuh misalkan makan pasca 10 November tidak ada gitu. Nah, iya. Jemut kagak. Padahal kan ada tri, Pak ya. Ada tri. Terus peristiwa tri mempertahankan Malang itu kan juga menarik. Iya, terus, iya. Terus tri mundur. Saya kan ada bukunya itu judulnya Sangkur dan Pena. Saya enggak tahu kayak fiksi tapi kayak Sangkur dan Pena itu Nurin Mbak, bukan? Saya lupa ya, pokoknya gambarnya antara krip gitu, terus ada lambangnya, bagus kok bunyinya tentang, namanya Ahmad pokoknya itu Ahmad itu cerita tentang ini. Kalau tentang krip di Malang lalu di duduk di Belanda apa itu, saya itu masih tegak tapi dalam bentuk novel dan bahasa Belanda. Tapi dari itu, saya dari tadi membaca iya, aku lagi diulangi mungkin dia lagi anu kapal Carlos harus teriak ya. Oh, enggak apa-apa, di sini aja, Pak. Di sini aja, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Aku juga gitu, Mbak. Jadi baik wartawan maupun pernah wartawan atau fotonya yang ketinggalan. Wartawan maupun mahasiswi ya ngene iku gak direkam toh, gak direkam. Anune kan salah. Ada dari sejarah owner namanya Sugiyarti gitu. Dia nulis soal prostitusi Surabaya tahun 50-an. Nah, saya nyeritakan Tugu Pahlawan barang ini. Setelah selesai saya baca ternyata dia bilang secara visual itu apa Tugu Pahlawan itu digunakan untuk prostitusi. Aku gak tahu kondongono. Aku gak tahu kondongono. Gak ditulis sih. Leo Kristi. Iya. Anu apa jenenge? Wawancara dengan Suparto Broto jam sebenarnya tanggal 9. Ya apa? Ning ya wis kebaca jauh kono. Iku mahasiswa. Iya. Iku mahasiswa ana nek. Apa jenenge? Anak-anak wartawan, wakil banget sing kleru menurut aku. Waktu waktu apa tu? Waktu Tugu Pahlawan rame-rame temboknya harus dihancurkan apa enggak? Itu jawab apa sih sampean? Aduh karo aku barengku. Itu bolak-balik wong Jawa takon aku. Pak, pernah ke Tugu Pahlawan, Pak? Enggak tahu Tugu Pahlawan enggak tahu. Ngopone saiki tuku ngono. Wong cekake aku gak tau lah mbuk kono ngono. Ya kandake. Saya oleh nulis iku. Pak Parto Broto saja ndak pernah ke Tugu Pahlawan padahal dia ikut membangun Tugu Pahlawan. Kurang ajar banget to. Bapak karepku ki aku wis tuwa dadi gak tau mlebu rono ngono karepku ngono. Yesus. Yang mesti printer bareng mereka ya itu mau. Wartawan kan punya tujuan sendiri, targetnya apa, anunya. Nah, itu kan maksudnya kan akan membongkar, anu, membongkar itu. Wartawan mana? Wartawan Jawa Pos. Wah. Sedang rame-ramenya itu, kayaknya Tugu Pahlawan itu gak bener, manut rakyat harus dibongkar tuh, anu, apa nya, pagarnya yang mengelilingi Tugu Pahlawan itu. Saya ngeri sih Pak, kok dibongkar Pak. Aku ngusul kene bongkar-bongkaren tapi yaiku sapa sing pro bongkar kudu mbandani. Dadi wektu bongkar tuh misalnya dia punya 50 juta melu mbandani kuwi mereka waktu membangun Tugu Pahlawan itu setelah di resmikan pembangunannya oleh Bung Karno lalu pergi. Wali kotanya si siapa? Wali kota pertama itu Dul Arnowo dipindah ke Jakarta. Yang melanjutkan kan siapa saya jenengnya Mustajab. Wali kota Mustajab itu. Nah Mustajab itu diberi itu, tapi tidak diberi uang. Dia mencari sendiri uangnya kemana-mana sehingga membangunnya Tugu Pahlawan kosong banget mas. Nanti setahun si Dhani menteng kini regane piye itu karena partisipasi rakyat. Nah itu seperti itu kan DKI tugas untuk membangun itu setahun jadi tapi gak DKI apa-apa rekoso banget. Terus kemudian Pak Gunadi ini juga gitu kan untuk membangun Tugu Pahlawan bagaimana supaya bagus. Pak Gunadi dengan menggunakan apa sayembara dulu segane nanti sese sing disepakati iku dikurung iku mau benda rame maksudnya ya maksudnya begitu ada museum gitu jadi oleh Pak Gunadi ya ini yang digunakan dari sayembara itu kemudian membangunnya gak selesai mas nganti saat pernikah ada niat untuk membuat pancuran. Pompane pancuran ini gak terbeli oleh Pak Gunadi. Jadi belum selesai itu sebetulnya. Ini harus diprotes karo itu. Dibongkar, gak bener Pak Gunadi. Itu salah satunya, mau aku melu itu. Bangun Tugu Pahlawan itu melu, aku Pak Gunadi itu melu. Yang perkara Pak Mustajab itu, mereka aku moco silai-silai waktu aku naik Kota Madya. ITS? Ya mesti ngerti ya. ITS mana? Maksudnya ITS fakultas apa? ITS. Ini yang cilik pula. Nah, ITS Pro. Itu ITS Pro tahun piro? Tahun X. 2002. Stefanus Heru Prabowo? Oh, jauh di atas. 2002 sih. Nah, pengetahuan pengetahuan kungunuku yang saya ini tak tulis. Oh, jadi ragu ini apa-apa di DKI. Gabung arsitek aja tiga proyek apa aku tak nulis dhewe. Tapi nulisku ya iku secara nenek bercerita, tak kakek bercerita ngono ae aja. Untuk secara politis aja secara anu. Mm-hmm. Terus gimana caranya jaga tempatnya itu untuk atmosfernya itu tetap apa ya? Nah, kan ada karena ada museum dan ada itu. Enggak. Membongkar itu sendiri kan angel, Mbak. Sakwise iku bentuke sing dikarepe ya apa? Upamane nganggo apa sungai supaya orang tidak gampang. Iku nek ya nganggo duit. Sakwise iku cara memeliharanya misalnya dibutuhkan 100 satpam yang berjaga itu kan nganggo duit juga itu kudu ditanggung sing sing iki kudu ditanggung si sing pengusul aku tak anakku kuwi wektu enek wani ngusul wani wektu enek iya wektu enek jawab pas kan aku tak muni ngono nanti Pak sapa Akbar sapa Ajabar itu loh. Iya. Kak kondo wah itu buntutnya gak enak itu. Tapi nak saya jawab pas waktu itu. Acaranya waktu itu lumayan kasar ya Pak. Siapa itu yang? Iya. Ajabar itu loh siapa? Berita Ajabar. Bareng aku kondo ngono wah itu buntutnya gak enak itu kon bayar dewe. Lama ngulem bangun angil. Kan sak prene Pak Gunadi gak iso nutuke iku. Mungkin sudah pirang tahun di kaya ngono ke. Yang ngono-ngono itu sing marah ke kak. Jadi yang tak pikir-pikir uripku kaya ngene ke, sakwise merdeka, kita ini kehilangan anu mbak. Kaya biyen kena, yang anak wayang atau anak Yunani itu kan ada dewa. Hidup itu tak dengan dewa, Pak. Dewa cinta, dewa. Biyen ki ana dewa pembangun, ana dewa pemelihara dan dewa merusak. Nah, saiki waktu kita yang merdeka ini, kita ini punya dewa pembangun tapi tidak punya dewa pemelihara, yang punya dewa pengerusak. Jadi nyatane upamane tentang pemilihan umum demokrasi ya. Sing menang Yudhoyono 60% lebih. Iya. Kan itu suatu pembangunan, Mas. Membangun sedikitnya membangun negara demokrasi yang baru ya. Lagi 100 hari belum selesai, dikon turun, Mas. Dikon turun itu sudah enggak cocok itu tadi suruh turun. Tekesnya kan enggak ada pemelihara, dewa pemelihara enggak ada. Dewa perusak ada aja tuh konturun itu mau. Kayaknya karakter bangsa kita kok enggak gitu. Nah ya itu karakter kok. Sekarang ini tidak punya. Saya kok kejeruun karakter. Apa-apa-apa lalu? Lalu mari kita lihat. Beberapa orang yang cek. Tapi mulai biasa loh mas, kayak ngono mulai merdeka itu kayak ngono itu loh mas. Kayaknya itu hanya tingkah laku beberapa oknum. Yang mendapat elit politik yang mendapatkan semuanya. Kayak perjuangan waktu itu ya. Iya. Ada rombongan naik. Che Guevara waktu nyari kader. Iya. Kan Che Guevara kan dari petani menyanyi. Kamu bisa baca? Enggak. Bisa nulis. Enggak. Anda ini baca tulis apa yang bisa? Kita voting. Cuma dua orang. Cuma dua orang. Orang di Indonesia. Terus kemarin hari itu di Metro TV dikatakan ada pejuang tua itu berpuluhan umurnya dia cerita tahun 50 pasca KMP dia lewat di Jembatan Merah dia ada orang minta pancoku perah dia minta kok jalan-jalan ini apa sih aku iya karena saya buta. Terima kasih Pak. Sudah melihat ya, acara di depan. Acaranya maaf cukup lambat. Tapi iya, silakan santai dulu, silakan pokoknya minuman ya. Itu kan. Sudah. Dok, kenapa? makan dulu. Prioritas. Nanti selesai acara makan lagi. Wah, itu kamu. Jadi hari ini kita kedatangan Pak Suparto Brata. Karya-karyanya beberapa ada di sini. Ini kita sudah lama kenal dan saya terima kasih sekali, saya dihormati seperti ini penghormatan betul saya. Jarang ya. Betul, betul. Di mana-mana saya kurang dihormati seperti ini. Nanti saya ceritakan sama Mbak Ajeng salah satunya. Untuk tingkah laku beberapa oknum yang banyak. Komunal, Pak. Jadi kebetulan juga bulan ini kita yang temanya Surabaya. Oh iya iya. Bagi yang belum kenal Pak Suparto Brata ini wajib deh baca karya-karyanya. Karena siapa yang enggak kenal? Semua di sini kenal ya. Siapa yang enggak kenal? Gitulah. Karyanya ada Kremel, karya beliau tapi sedang dipinjam. Hari ini kita bakal bahas Saksi Mata dan dia akan dimoderatori oleh Antonio Carlos. Saya senang betul sama dia karena meskipun tidak disuruh orang dia inisiatif sendiri gitu. Abis ini kita langsung masuk diskusinya mungkin ini ya setelah acara aja ya. Kita akan silakan langsung dengan Bung Antonio Carlos. Ya, terima kasih. Selamat datang teman-teman, terutama selamat datang Pak Suparto Brata di acara Klub Buku kita. Nah, dan kita akan membahas Saksi Mata, ini salah satu buku karya dari Pak Suparto Brata yang settingnya adalah zaman Jepang. Jadi novel yang bersetting zaman Jepang dan menurut saya itu menarik. Jadi saya memang pernah membuat resensinya. Kenapa buku ini saya pilih? Karena buku dengan latar belakang masa penjajahan Jepang itu tidak banyak. Yang paling umum biasanya adalah masa Jepang itu hanya muncul di antara masa penjajahan Belanda dan kemudian masa kemerdekaan misalnya. Jadi hanya sekedar di antara saja, misalnya bisa kita lihat di novelnya ya, Ibu Yan Go gitu ya. Masa Jepang itu kan tiba-tiba cuma satu tengah-tengah dan kemudian langsung masuk gonjang-ganjing zaman kemerdekaan. Nah, tapi ini benar-benar mengambil setting masa penjajahan Jepang. Dan yang menariknya juga bahwa novel ini nih apa ya? Tidak sebegitu gelap. Jadi kalau biasanya misalnya kalau kita perbandingan novelnya Idrus gitu ya zaman Jepang tuh aduh kayaknya zaman Jepang tuh betul-betul mengerikan. Memang mengerikan gitu ya. Tetapi di sini juga Pak Suparto Brata bisa menampilkan tidak seperti itu gitu ya, dan saya kira ini cukup fair karena seringkali yang muncul itu gambaran-gambaran masa Jepang itu kan rasanya udah yang benar-benar apa ya gelap banget gitu, padahal mungkin ada sisi-sisi lain yang itu memang zaman susah ya, kita semua setuju gitu ya, tapi tidak segelap yang ditulis. Nah, makanya saya kira-kira mungkin kita bisa, saya ada semacam kayak pertanyaan ini ke Pak Suparto Brata sendiri. Jadi kira-kira zaman Jepang sendiri yang Pak Suparto Brata alami itu apakah memang benar-benar gelap, susah, atau mungkin ada sisi-sisi yang enggak segitunya deh gitu ya. Ini kan tanyakan sekarang. Enggak, gini. Saya zaman Jepang kan masih umur antara 10-12 tahun. Waktu itu saya masih sekolah SD. Nah, pelajaran di SD itu kebanyakan ya membaca buku atau membaca tulisan, kalau bahasa Jepang ya katakana, hiragana, dan menyanyi. Jadi menyanyi itu oleh orang Jepang dijadikan seperti spirit untuk maju perang. Dan nyanyiannya itu enak sekali gitu loh, enak sekali. Dan saya seneng. Jadi zaman itu saya tidak merasakan sulit, seneng saja. Misalnya ya apa menyanyi. Asiano iko si surutoko roisi gitu bagus-bagus sekali. Ada yang banyaknya mars, biasanya mars untuk berbaris untuk anu seperti itu. Tapi di keluarganya Pak Suparto berada sendiri apa merasa juga kesulitan atau apa? Tidak, karena yang saya ini ibu saya menjadi PRT di situ, tapi meskipun PRT masih saudara gitu. Nah, yang saya ikuti itu sekretaris kabupaten. Tempatnya di Genteng Kali 87. Jadi dekatnya Taman Budaya sebelah kiri, sebelah kirinya itu dulu untuk apa? Itu Balai Sahabat. Balai Sahabat. Kantornya bupati dulu di sana. Bupatinya di 85. Di jadi kantornya di Balai Sahabat. Tapi kediaman bupatinya di sekarang jadi Balai Budaya itu. Jadi kantornya di sana. Nah, sebagai sekretaris bupati hidupnya ya enak. Artinya dapat mobil, padahal lain-lain enggak ada, mobil enggak ada. Zaman Jepang itu bensin tidak ada. Jadi kendaraan umum enggak ada. Hanya orang-orang yang ini ya bupati atau orang-orang Jepang, memang orang-orang Jepang punya. Nah, karena kehidupan itu seperti itu, misalnya rokok apa itu dapat. Padahal rokok putih itu namanya kuah gitu. Di lain-lain enggak ada, tapi Pak Harto ini namanya Soeharto, itu dapat rokok, beras, itu dapat. Jadi enggak pernah kekurangan beras, enggak pernah, padahal di lain-lain antri, beras itu antri. Jadi hidup saya enak sebenarnya. Jadi saya enggak ada kesusahan. Tidak ada kesusahan bagi saya. Kalau saya bandingkan dengan sekarang ya, cucu-cucu saya ini, sekolah bagaimana? Harus, misalnya harus keluarga berencana ditaruhkan di sebagai kurikulum, polisi selalu. Jadi pulang dari sekolah itu anak umur SD kelas berapa ya cucu saya kelas 5 itu PR-nya banyak sekali seperti ini. Lain dengan saya ini menyanyi-nyanyi terus zaman Jepang. Nah, mereka itu sekarang itu berat sekali. Banyak ya, Pak, ya. Sehingga apa ibunya yang mengerjakan PR itu tidak tempat saja loh. Jadi anak-anak Indonesia sekarang ini dari SD sampai SMA terlalu sulit menerima tamu menerima kurikulum itu terlalu sulit. Sedangkan ya zaman Jepang seperti itu ya, yang perlu memang membaca buku, menulis buku. Dan Pak Suparto berarti kan terkenal apa buku-bukunya itu selalu bersetting sejarah zaman Belanda atau zaman Jepang. Nah, kira-kira apa sih yang membuat? Ya kebetulan saya umur panjang dan mengamati itu. Sebetulnya saya tidak mengamati, saya hidup saya kok seperti itu. Misalnya ya mulai zaman Jepang itu ada sumpah sebagai pelajar Jawa baru. Nah, kalau sumpah itu tiap pagi itu. Tapi pada suatu perayaan Jepang gitu, sumpahnya di depan Kota Mada itu, di lapangan situ, Taman Surya itu. Saya bersumpah di situ sebagai pelajar Jawa baru, Kengsetsu no Tameni Manabi. Jadi bersumpah untuk perang Kengsetsu no Manabi, belajar untuk bangsa Asia gitu. Waktu saya sudah jadi pegawai Kota Madya, saya sumpah lagi di situ sebagai Pancasila, Undang-Undang Dasar. Jadi saya bersumpah di Surabaya itu sudah lama sekali, mulai zaman Jepang sampai zaman saya jadi pegawai. Karena itu sampai sekarang ini saya arek Surabaya. Wah, itu. Nah, jadi memang apa? Kalau saya baca itu beberapa novelnya Pak Suparto Brata itu apa ya? Gambaran tentang Surabaya masa lalu itu betul-betul apa ya? Tergambar kuat dan teman-teman itu gini, saya sampai bisa ngebayangin bahwa saya kayak gini di Saksi Mata ini kan Bapak menggambarkan lokasinya itu di sekitaran jalan Penataran yeah. Jalan Kalasan, Jalan yeah. Pancar Keling, di mana dulu tuh lokasi SMA saya gitu loh. Jadi waktu SMA saya belusuan itu dan saya bisa memang membayangkan bahwa oh iya ini masih ada rumah-rumah Belanda, belakangnya itu kampung memang. Jadi ya seperti ngebuka apa ya memori aja bahwa oh iya ya ternyata bahwa tempat-tempat seperti itu tuh masih ada gitu kan, dan itu memang yang sangat menarik. Dan ternyata juga di buku-buku yang lain juga saya melihat juga ada kekuatan yang seperti itu sih yang digambarkan oleh Pak Suparto Brata. Nah, dan yang menariknya juga bahwa di buku ini apa ya ceritanya itu kalau saya baca mungkin kadang-kadang awal kelihatannya lambat gitu ya, tetapi sesungguhnya kalau kita mau lihat ke dalam tuh ternyata konfliknya tuh juga tidak simple gitu loh. Jadi ada konflik antara si siapa ini pemudanya ini Kuntara ya dengan itu ya ya remaja tanggung remaja tanggung ya, ya itu seperti umur saya waktu itu. Nah, terus kemudian dengan si bulenya dan kemudian bule dengan suaminya dan kemudian opsir Jepang, konflik di keluarganya dan segala macam konflik pribadi ya, tiap-tiap pribadi juga ada konflik dalam dirinya Kuntara sendiri. Nah, tapi tadi ada singgungan sedikit. Saya sih pinginnya karena dengan Pak Suparto Brata jadinya mungkin hari ini agak kayak tanya jawab karena mumpung langsung dengan sumbernya. Kalau saya yang banyak ngomong atau apa lo gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Nanti kalau kurang kalau kurang terang nanti baca lagi saja. Kalau aku yang ngomong tahu apa lo, ini ada orangnya gitu kan langsung. Ternyata Bapak cerita ibunya adalah pembantu yang ikut di keluarga. Iya. Ya. Dan waktu itu adalah seumurannya Bapak. Jadi jangan-jangan apakah ini true story gitu? Cerita ya, sesungguhnya. Ada sesungguhnya. Berapa persen yang diambil? Apakah kemudian ada intrik-intrik dengan bule zaman dulu? Ya. Terus terang saja memang ada seperti itu. Jadi ya meskipun saya belum anu si bule ini memang agak apa ya? Penyenyengan gitu loh. Kalau bahasa Jawanya penyenyengan. Jadi ya kepengen aku anune dicekel anune gitu saya suruh. Iya. Tapi saya kan belum tahu, waktu itu kan belum ngerti apa itu, seperti seks seperti itu. Tapi ini memang begitu, bule ini memang begitu. Jadi dan suruh. Cukup umum di, kan backgroundnya priayi Jawa. Priayi Jawa. Memang, kadang-kadang kita lihat kan kok priayi Jawa, tapi beberapa hal untuk di priayi Jawa, walaupun di luar mereka tidak membahas, tapi di dalam mereka, apa ya, seks itu cukup. Iya, cukup betul. Vulgar, gitu, betul. Nanti kalau mungkin ada mencari sarang angin itu juga terjadi seperti itu. Saya ceritakan. Jadi di dalam belum baca ya, belum ada ya. Belum. Mencari sarang angin. Mencari sarang angin belum. Jadi saya sendiri juga tidak terlalu apa ya kaget dengan apa yang Pak Suparto pernah ceritakan karena memang itu kan pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Kayaknya saya baru. Kalau saya mau tanya ini Pak, jadi buku gue Bapak itu kan penggambaran sejarahnya sangat kental ya Pak. Ingatnya gimana Pak? Apa cak Bapak bikin catatan harian atau? Enggak. Mungkin ya karena pendidikan saya masuk sekolah pertama itu saya sekolah rakyat di sekolah rakyat, bukan sekolah rakyat namanya, sekolah Angkoloro di desa itu sekolah yang paling rendah, artinya masuk sekolah hanya 5 tahun tidak dipelajari bahasa Belanda, jadi hanya bahasa Jawa di Sragen itu, jadi orang-orang Sragen semua berbahasa Jawa. Saya masuk sekolah pertama kali diajari menulis dan membaca, menulis di papan tulis itu guru dengan aksara Jawa Bonocoroko. Jadi Nini Loro Moto Siwo Dipo Silo, seperti itu. Nanti bertambah lagi itu Nini Loro Moto itu karena memakai wulu. Nanti kemudian lebih lanjut lagi waktu kelas 3 pelajaran membaca buku dan menulis buku, membaca, terutama membaca buku itu ada Kuncung Karo Bawo. Itu cerita tentang ya Kuncung Karo Bawo, tapi tulisannya bahasa ABC, tulisannya apa? Latin, ABC. Lalu ada namanya Ngrewangi Apa Ngrusuhi, itu tentang kewan, tentang nyamuk, tentang bajing gitu, tapi juga cerita. Itu pakai huruf Hanacaraka. Lalu ada lagi Ngrewangi Apa Ngrusuhi, Kembang Setaman. Kembang Setaman itu juga ikut kumpulan cerita pendek tapi bahasa Jawa, hurufnya Hanacaraka. Lalu ada Matahari Terbit, itu bahasa Melayu, hurufnya ABC. Ini tiap hari harus dibaca oleh anak kelas 3 waktu itu. Jadi kelas 3 itu hari Senin misalnya jam pertama membaca Kuncung Karo Bawo, jam kedua membaca Kembang Setaman lalu mengasuh, hari jam ketiga membaca Anak Bajing Loro, jam keempat membaca Matahari Terbit, jam kelima atau berhitung atau yang lain-lain, misalnya olahraga, budi pekerti dan lain-lain. Ini sampai kan seminggu tujuh hari itu tiap hari membaca buku ini. Itu kelas 3, begitu banyak cerita yang dibaca, begitu banyak beraneka ragam baik bahasa maupun ABC-nya, hurufnya. Jadi berhitung apa itu sebagai muatan lokal. Kalau ini enggak, ini sebagai gerbong, sebagai muatan, jadi harus menguasai membaca buku dan menulis buku. Tidak mungkin, karena tiap hari buku itu dikembalikan ke anu. Jadi saya kalau keluar dari kelas gitu enggak bisa belajar membaca buku, enggak bisa. Ya dolan sak karepku dhewe. Apa atus sekali, apa golek jangkrik gitu. Jadi enggak ada PR, itu enggak ada. Tapi masuk sekolah membaca buku, menulis buku, membaca buku. Jadi seminggu 6 hari itu 4 buku ini harus dibaca tiap hari. Sedangkan apa itu berhitung itu hanya 3 kali seminggu. Lain dengan sekarang ini harus matematika dianukan, tapi membaca buku tidak ada sama sekali. Ini yang membuat saya itu tadi ingat apa yang dipelajari waktu itu, seperti Matahari Terbit itu hari pertama kalau tidak salah saya tulis itu anunya, saya tulis nanti kan seperti apa Ngrewangi Apa Ngrusuhi itu tentang bajing namanya Perkis gitu, bagaimana itu saya masih ingat, Mas, seperti itu saya masih ingat. Membuat ingat apa kondisi-kondisi ketika zaman, iya, tahun itu gitu ya, Pak. Iya. Dan itu bukan saya sendiri. Sekelas semua dari 30 orang itu seperti itu. Meskipun mereka itu kemudian tidak jadi pengarang seperti saya atau sebab ingat seperti saya. Misalnya mereka itu kemudian jadi supir becak misalnya, tapi dengan background membaca buku dan menulis buku. Jadi waktu itu saya ingat betul. Ini aku cerita ya, gak apa-apa ya. Ya. Jadi zaman itu kalau keluar sekolah gitu saya dolan kemana-mana, waktu itu di Sragen itu banyak kebun tebu. Jadi sawah-sawah itu di bergantian. Kalau yang punya sawah itu menanam padi, nanti tahun yang kemudian disewa oleh pabrik tebu. Nah, pabrik tebu itu menanam tebu itu, tebunya kalau lonjoran gitu sudah ada tumbuhan-tumbuhan gitu diketok gitu. Yang mengetok ini buruh tani. Itu tiap hari upahnya 2 sen. Jadi kalau dirupiahkan 0,02 tiap hari itu. Jadi berapa penghasilan petani zaman dulu itu sehari 0,02 rupiah. Jadi 2 sen. Kalau dia bekerja misalnya menjadi OB, jadi kalau jadi OB itu setidaknya sudah harus sekolah lulus kelas 4. Jadi saya kelas 4 itu sudah bisa membaca buku dan menulis buku kan. Saya melamar jadi OB, bayarannya berapa? Sebulan bisa setengah rupiah. Jadi kalau dikurskan lebih banyak menjadi OB daripada menjadi buruh petani, karena itu hanya 2 sen. Kalau jadi buruh dia sudah bisa berapa ya, kira-kira 5 senan gitu seharinya. Itu kalau jadi OB. Kalau kalau lulus dari HIS, HIS itu sekolah rakyat yang 7 tahun tamat dan bisa membaca buku dan berbahasa Belanda juga, bisa jadi juru tulis, bayarannya 15 rupiah paling sedikit. 15 rupiah artinya lebih tinggi lagi meskipun hanya lulusan HIS, apalagi kalau dia lulusan Milo seperti anu saya lulusan Milo, itu gajinya lebih. Apalagi kalau kedokteran bisa seperti bupati itu gajinya sampai 500 gulden. 500 gulden itu kan kalau desain kan 500 mulai piro gitu loh, banyak sekali. Karena itu seorang bupati bisa memelihara tukang kebun dan lain-lain itu sampai 25 orang. Bisa, tapi ya itu tadi, ya salah satunya ya ibu saya itu jadi pembaturnya Bupati Wongsonegoro di Sragen. Jadi saya tahu betul itu tingkat-tingkat orang yang membaca buku itu sedikit saja kenaikan. Kebalikannya kalau zaman sekarang ya, apa yang dicapai oleh anak-anak zaman sekarang? Yaitu kalau SD bagaimana supaya bisa ke SMP, itu saja yang terpenting kan. Kalau tidak bisa, anaknya malu, gurunya malu, sekolahnya malu. Karena itu diusahakan dengan segala cara supaya bisa ke SMP. Di SMP juga begitu, bagaimana bisa SMA. Yang tujuannya paling penting sekolah itu. Kalau zaman sekarang ini, kalau sudah SMA, UNAS. Harus lulus UNAS, kalau tidak lulus malu, gurunya malu, sekolahnya malu, bagaimana apa ngilmu bimbingan belajar tambahan yang perlu lulus. Lalu setelah jadi nonsen dari mahasiswa, kalau apa tidak bisa membaca buku dan menulis buku, masuk ke kedokteran misalnya tiap hari datang mendengarkan dosen lalu kemudian pulang. Sampai 9 tahun barangkali ya ngrungokke terus mulih ngrungokke mulih ndak buat catatan apa bisa jadi dokter ndak mau praktek terus jadilah ya nanti jadinya dokter malah mungkin jadi dukun ya, kalau mirawi itu saya bandingkan zaman dulu sekolah saya dengan zaman sekarang mungkin begitu Mbak, apalagi yang ditanyakan upang aku bisa cerita Marga, apa enggak? Kalau saya belum membaca bukunya, tapi kalau ceritanya dari Mas Carlos tadi kan seolah-olah Bapak di situ settingannya bahwa masa Jepang memang gak terlalu gelap banget ya kan. Kalau saya detik ke orang tua saya sendiri, Bapak saya sendiri yang alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 90 tahun. Saya sudah apa, untuk di zaman Belanda, Jepang memang era Belanda relatif lebih enak gitu. Ketika Jepang masuk pun itu tahun pertama memang masih suasananya masih enak gitu. Ketika sudah masuk di tahun kedua menjelang Jepang kalah, itu kan kejaman Jepang luar biasa. Sampai-sampai menurut Bapak saya tidak ada satupun di lingkungan masyarakat sana itu sampai memiliki beras lah untuk makan banyak gitu, termasuk kain banyak pakai karung goni segala macam, dan tiap hari itu namanya orang mati itu betul segala macam. Apa juga Bapak juga melihat secara langsung bagaimana kondisi 2 tahun terakhir menjelang Jepang kalah itu juga mengerikan luar biasa gitu. Iya, jadi kalau saya kan di kota dan kepala rumah tangga saya orang yang mampu dan bisa bergerak dengan baik, dan rumahnya juga Jalan Kalasan 31 dari baik itu dulu namanya kalau orang kurang kampung Kampung Londo, jadi dulu tempatnya orang-orang Belanda, dan sekarang ditempati induk semang saya itu. Di dekat-dekat situ memang ada ini perlindungan-perlindungan gitu ya. Nah, bunker. Ya, bunker itu perlindungan gitu. Modelnya itu ya cuma model H gitu. Ini apa diberi cagak gitu, kuat gitu, lalu di sini diberi tanah, ditanami jarak. Jadi di situ saya ceritakan begitu. Nah itu di tiap tempat di daerah Kalasan, jadi misalnya di sekarang namanya apa ya, di belakang itu namanya jalan dekat Karanggayam bukan yang jalan nano yang itu jalan candi juga apa tuh ya, dekat baru apa? Ya, pendeknya jalan candi pura apa itu ada begitu, perlindungan begitu. Ternyata kadang-kadang pernah kita lihat di situ ada orang mati di situ. Jadi orang-orang mati itu ternyata dari daerah-daerah itu dibawa namanya Rumusa. Jadi Rumusa itu mengangkut orang-orang desa, pemuda-pemuda desa dikerjabaktikan kemana saja, termasuk ke Surabaya apa ini. Di Surabaya begini, dia atau di Tulungagung misalnya suruh membuat terowongan ke laut, tapi tidak dibayar, tidak diapakan. Pendeknya kalau mati ya sudah mati di Bumbang itu. Itu namanya Romusa. Ada lagi yang namanya kalau di dekat sana itu ada, yaitu bahwa orang mati itu banyak, salah satunya di perlindungan di dekat rumah saya itu ada terjadi seperti itu. Jadi betul bahwa orang-orang berpakaian kadut apa itu memang betul. Jadi semua itu, karena itu salah satu dari novelnya Lan Fang, Perempuan Kembang Jepun. Perempuan Kembang Jepun sebelum terbit, Lan Fang datang kepada saya menceritakan tentang namanya anunya itu Sujono pasti apa gitu ya, nama peranan utamanya. Dia katanya zaman Jepang pekerjaannya di daerah Kembang Jepun sana mengangkuti kain-kain bal dibawa ke tempatnya itu apa, pendeknya ke tempatnya anu Jepang, salah satunya Jepang. Nah saya bilang, loh, karena orang dodol kain zaman Jepang, karena orang dodol kain waduh tak tulis 20 20 200 lembar mau diterbitkan lho Pak, ya apa iki? Sampai gak takut aku. Dan nama-namanya jalan juga keliru, dia namanya jalan waktu itu apa ya sekarang jalan gula, jalan coklat, jalan coklat. Padahal waktu itu namanya bukan jalan coklat. Tapekong, namanya Tapekong. Mestinya Tapekong, tapi oleh Lanfang dikatakan jalan coklat, gak bener Lanfang gitu. Saya bilang gitu. Tapi ya ya apa, Pak? Bisa diterbitke. Ya wis aja kondo aku tapi di situ ceritakan dengan anunya Pak Suparto Broto kalau tidak salah begitu. Terus ada reputasi. Kalau yang punya remisi lagu sudah baca Pak? Apa? Yang punya remisi lagu sudah baca? Belum baca. Cerita tentang Kembang Jepun saya tahu, saya tahu. Saya tahu tapi belum baca. Apa Mbak? Saya malah pas baca di mata malah rasa nulak. Nulak zaman Jepang juga banget. Pas Kuntara kan secara naratif cerita bagaimana gelapnya kota. Iya. Kalau tentang gelap memang gelap, artinya gelap hitam. Karena apa? Lampu tidak boleh, Pak. Lampu tidak boleh keluar. Karena apa? Karena serangan udara. Jadi namanya ada mula-mula ada apa? Kei kai kei ho. Itu sulingnya ngung gitu. Jadi terus ya anu enggak berhenti. Nanti kalau kira-kira apa pesawat sudah masuk kota namanya kutsu kaihu ong mandek wah itu kudu mati kabeh itu enggak boleh anu tapi dalam hal sebegini saja enggak boleh cahaya ini keluar enggak boleh tadi kan kamu kan bilang tidak melaksanakan 78 saya malah pas 78 gitu gelap iya memang kalau gelap tentang itu gelap tapi kalau gelapnya pikiran enggak pikiran saya enggak gelap saya seneng dengan naik kalau bule barang seneng karena cenderung ngerti tenan enggak kan ini seneng pengalaman pertama inisiasi terus anu Pak tadi kan bahwa sisi lain ada pengalaman pribadi tapi tentunya juga ada hasil apa imajinasi ya. Nah memasukkan imajinasi itu bagaimana karena saya membaca buku ini saya tuh pikir gini harusnya ini kalau dibikin film keren loh karena konfliknya ada gitu ya penggambarannya juga settingnya juga bagus dan kemudian endingnya itu ending yang heroes yang gigantis yang meledakkan tempat apa bengkel bank Jepang ya iya terakhirnya begitu jadi meledakkan itu doa ini kayaknya kalau dibikin sinetron apa bukan sinetron malah bilang bikin film nih sinetron oh suri kayak sinetron gitu ya gini tuh, wah ini keren banget ini saya sudah bisa membayangkan visual filmnya gitu loh. Saya katakan tadi kan saya senang membaca buku mulai kecil meskipun sebetulnya bukan saya sendiri tapi kemudian saya memang menikmati betul dan tahulah trik-trik bagaimana membuat seperti itu salah satunya yang menginspirasikan ini saya suka waktu itu meskipun di Indonesia belum banyak buku orang belum banyak membaca buku Agatha Christie atau Charles Simenon. Jadi tahun-tahun 58 gitu, 56, 58 gitu ada apa itu ya? Seri. Enggak, ada nasionalisme mengusir orang-orang Belanda. Jadi meskipun sudah merdeka, tapi orang-orang Belanda itu masih tinggal di perkebunan gitu ya, masih tinggal di membuat koran bahasa Belanda. Lalu tahun 56-57 itu orang Indonesia sudah nasionalisasi juga, orang Belanda harus pergi semua, bahasa Belanda tidak boleh. Nah, dengan diusirnya orang-orang Belanda ini, maka orang-orang Belanda kan tidak bisa membawa meja kursinya pulang dan untuk apa? Ya dilelang gitu saja. Dilelang, saya mendapat lelang mesin tik, seneng banget aku, regane murah. Di jalan style gitu saya beli mesin tik itu. Lalu terutama ini buku. Orang Belanda kan semua seneng buku, semua membaca, tiap rumah tangga mesti punya buku. Jadi kalau kita kalau kita bertamu kepada orang Belanda, lihat bukunya, apa yang dianu, itulah dia orangnya. Pribadinya seperti itu. Kalau bukunya kedokteran, oh gini. Kalau bukunya anu, mesti punya perpustakaan. Nah itu, lalu mereka itu harus pulang, bukunya dibawa apa? Diguai kan. Diguai lalu oleh orang-orang luar, di Keputran itu, dijajar di sana. Nah saya waktu itu sedang suka membaca buku di Yusis. Yusis itu bukan, Yusis itu punyanya Amerika, ya penerangan Amerika. Ya. Bukan, perpustakaan. Sekarang tempatnya di Delta Plaza itu enggak? Iya. Delta Plaza, jadi belakangnya pemuda di situ. Jadi saya senang sekali waktu itu membaca di situ karena gratis. Nah, mulai misalnya kiriman jalu karangan itu banyak sekali di situ. Lalu dengan meludaknya buku itu harganya murah sekali. Masa bukunya masih saya sayang, saya tidak anu coba tahu gitu, saya bawa itu buku-buku Agatha Christie itu di Yusis tidak ada, tapi di itu banyak sekali. Jadi bukunya hijau, terbitan Penguin. Jadi buku-buku itu zaman perang diuntukkan pembaca para prajurit yang berjuang di waktu Perang Dunia Kedua itu, murah, dengan harga murah. Bahasa Inggris. Nah itu banyak sekali buku yang saya kemudian seneng karena apa? Karena ceritanya Agatha Christie itu, detektif itu, Agatha Christie, Sir Simenon, lalu banyak sekali. Saya masih bukunya masih ada. Nenek saya suka baca itu. Nah itu saya harganya Rp1, murah sekali. Saya waktu itu saya gaji saya 80.000, jadi kalau Rp1 ya bisa lah tuku buku semuanya. Tak borong ya Pak, sing koyo ngono kuwi buku lain. Rasanya seperti kita ke media kemarin gitu ya, pas ya. Iya. Seperti. Nah itu saya. Gajinya 80 juta ya itu mungkin. Ya, Charles Menan ini saya senang sekali. Bukunya banyak sekali dan meskipun tentang detektif, salah satunya ada cerita yang termos hijau. Nah ini yang masuk ke sini, termos hijau kemudian dikira anu, kemudian meledak. Oh iya, termos ya, sih. Itu salah satunya saya membaca dari Charles Menan. Ini enggak ngetaran itu, iya, kenapa? Enggak ngetaran. Jadi, ya itu tadi. Sangka kene tak ana kene ngene. Aku akeh banget, Mak, sing tak ngonoke kuwi. Dadi sangka bahasa Inggris atau bahasa Jerman sing aku maca nek Yusis biyen kan di Yusis itu ada terjemahan-terjemahan dari bahasa Jerman yang kemudian saya terbitkan menjadi bahasa Jawa Sonjo Sangutrebelo namanya. Itu tentang cerita tentang punyanya orang Jerman sebetulnya. Tapi di Amerika sudah menjadi komedi yang bagus sekali sehingga saya baca, wah ini tak lebok, kita ada di Boso Jowo gitu. Tapi ya tetap tak tulis dari asalnya, dari apa saya tulis. Coba ngerti yang ngono tak gowo mau buku-buku ini saya tak ditulis. Kita akan ke tempatnya Bapak bawa semua. Gitu Pak, jadi bagaimana caranya saya menyusun ya Bu ketegangan dan lain ini salah satunya ngopi dari ini, ngopi jadi, dari bacaan kita. Kita bayanginnya udah, wah ini benar-benar hasil imajinasi yang wala tiba-tiba. Tapi kan jiplak loh, kan jiplak loh aku. Kak kita kan jiplak. Referensinya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Nah ini saya ceritakan. Waduh, terima kasih sekali. Membesik. Nah, ya, beberapa detik tutup. Saya ngarang buku kan sudah banyak sekali, kira-kira ada 140-an. Yang Jawa kira-kira 60 atau 70-an. Jadi kira-kira separuh dari yang Indonesia. Tapi sekarang ini ya dulu-dulunya memang novel, roman atau cerita pendek, kumpulan cerita pendek. Tapi sekarang ini setelah ketahuan oleh Pak Sarkawi sejarah UNER itu banyak mahasiswi yang disuruh datang kepada saya soal mahasiswa. Wah, ke mahasiswa akeh banget, Pak. Ya kaya ngene iki wong 6 ngono, Mbak. Sisi-sisi takon tentang rumah sakit iki, tentang tunjungan iki, tentang aku cerita iki sejam iki sak jam mulai jam 5 awan. Dadi sangko jam sangko jam 5 isu nganti jam 5 awan. Cerita ngene iki. Aku seneng banget cerita. Mereka mbien cerita gak ana sing rungokke. Lah ngono iku ya iki mau aku cerita apa sampai mari. Buku ini ya saya akan nulis banyak sekali. Salah satunya buku ini saya kirimkan ke Kompas, dimuat. Dimuat itu sebelum dimuat sudah diberitahu bahwa akan dimuat, maka honorariumnya 8 juta. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau tidak salah. 8 juta akeh Mbak Ibu, 8 juta itu. Salah satunya buku yang paling mendapat honor paling tinggi waktu itu. Yang lain-lain itu ana sing gak entuk honor barang akeh, Mbak. Iki entuk paling. Kemudian hampir setahun gitu oleh Kompas saya diberitahu bahwa ini akan dijadikan buku sebagai buku perjuangan pahlawan katanya gitu. Loh gak ana pahlawan kok jadi. Saya yes, terserah gitu. Lalu dia akhirnya menjadi ini tanpa sepengetahuan saya. Ada yang salah di sini. Misalnya tentang apa tembang jalak-jalak pito di situ kurang mesti jalak-jalak pito tulanan wis ditoto ayo para kanca padha suka-suka sing rame sing tata gawe rame nang negara dunung dukung dun jajah sanding dingin kurung atepung temu gelang yang dihitung aja kurang gitu tapi ada yang kurang di situ ada yang kurang gitu. Ini ya tak tahu kayak dewe gak ngerti kenapa kok dikurangin gak ngerti mungkin iku salah iku bener ke dewe kado kono pendeknya ndak konsultasi lagi dengan saya jadi ada yang salah di situ tapi dapat apa iya lagi kan, iya setelah katanya kalau tiap 6 bulan sekali saya dapat mengambil honornya. Nah, waktu 6 bulan setelah terbit, saya diberitahu honornya Bapak ada sekian. Berapa? 8 juta lagi. Terus ini saya ke sana, tak ke mantu gue. Jadi yang mengambil mantu saya perempuan ke sana mengambil ini honor 8 juta. Itu sudah besar 8 juta. Lalu kemudian akhir-akhir ini kan tahun 2007 dengan buku ini saya dipilih dari 3 sastrawan Indonesia yang mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan. juga karena buku ini, tahun 2007. Dari tiga ini, saya dipilih lagi untuk pergi ke Thailand mendapat apa itu hadiah dari Sirikit, jadi apa Sia Award, jadi apa hadiah sastra Asia Tenggara, Asia Tenggara. Saya dapat itu dikirim ke Thailand. Jadi buku ini memang salah satu buku yang banyak menghasilkan apa memberi keuntungan kepada saya. Nanti belum. Dan dan hari ini saya dihargai lagi dengan Pak Carlos ini. Ibu Kathleen Pak. Enggak lempar semua, senang sekali kok Pak. Gitu loh. Sedangkan yang lain-lain, ya waktu ke Thailand ini juga ada ceritanya gak kesel ya berdua kayak aku ya. Gak apa. Waktu ke Thailand kan saya tanya dulu kepada ininya, kepada kan harus menghubungi pesawat Thailand di Jakarta. Saya tanya ke Thailand, saya dapat apa? Ya naik pesawat ini ada adunya gitu. Apa saya boleh membawa anak saya? Boleh. Tapi harus bayar sendiri, gitu. Bayarnya berapa, gitu. Lalu anak saya bilang, wes, ini toh, apa, aku sing kelas, aku kelas hormatan ya, anak saya yang ikut saya itu kelas satu saja, kelas ekonomi saja, gitu. Ya wes, gak apa-apa, tapi satu pesawat. Sudah, kita berangkat waktu itu puasa ya. Lelaki terbang itu, pesawatnya itu jalan, ngokai. On panganan. Aku berak balik minyak. Aku poso. Anak pun dah poso. Jadi kawan ini, muanti tekan Thailand gitu. Yo, gumun orang-orang kebetulan di sana ada orang Malaysia, ada Brunei memang orang Islam, ngerti puasa itu. Tapi orang-orang enggak tahu. Di sana kebetulan sudah menerima undangan resmi dari sana. Ada acara yang harus membaca puisi. Nah, aku itu mau kok gak ngerti puisi ku piye ya apa gak ngerti. W.S. Lenda itu katanya kalau baca puisi seperti burung merak katanya gitu kan. Tapi untuk saya maca puisi ini W.S. Lenda lebih seneng timbang rumah ke W.S. Lenda kaya ngono iku. Mergo sastra itu dibaca dan di jadi yang aku maca puisi ini W.S. Lenda nek ngomah itu hebat sekali. Tapi ndelok WS Lenda ngene-ngene. Gak iso sastra iku gak kena didelok, gak kena dirungokke. Sing penting ya diwaca, ditulis gitu saja. Lah aku mikir ya apa ya iki nek Thailand iku ada itu harus membaca puisi anu apa itu bahasa ibunya sendiri. Aku mikir apa ya iki ya. Golek apa terus akhirnya saya dapat satu bahasa Jawa yaiku mau jalak-jalak pito itu mau tak pikir iku puisi meskipun nanti membacanya agak koyo ngono iki kan puisi juga jalak-jalak pito lalu ambilnya juga dari sini lalu ada puisi sedikit seperti ini lali aku piye ya. Burung pipit bercicit-cicit di dalam sangkar berputar-putar. Dunia sempit rasa terjepit, sulit dan sukar berputar-putar. Itu salah satunya itu. Itu tak apa aku. Orang itu tak apa aku ini. Tak durung budal itu. Padahal harus diberi apa? Terjemahan bahasa Inggrisnya harus dikirimkan itu. Terus sijinah apa ya? Itu, bahasa Jepang itu. Ah, bahasa ngerti lah, cekai bahasa Jepang. Asai wa pite o karakani wa kemu taiso kensi yuku mari rakabe ukuru kudo mamoru katuliru katumia jiwari rawa towano yoikodomo. Aku sih ngerti mong towano yoikodomo itu kesih anak Asia Tenggara yang sehat dan gembira gitu. liyane ya ngerti sithik-sithik tapi gak ngerti. Ning zaman Jepang menyanyi-menyanyi ngono iku ono. Asia Tenggara yang sehat dan gembira. Iya. Waktu itu levelnya mendaki gunung melewati lembah. Aku bareng waktu itu kan yang Thailand ya menggunakan bahasa Thailand, yang Brunei membaca bahasa Melayu Brunei, yang Malaysia juga puisi adalah anu kayak menuju membaca puisi. Bareng aku ya aku mau asayu tapi mudun sangko podium ku ana wong Jepang tak wit wong wedok ngono nyalami aku are kacaku saya mas tak kira nek Indonesia gak ana sing ngerti barengan iki kene gak ngerti ana wong Jepang sing kaya ngono padahal dia ati kacaku saya mas ana tono kira waduh ya ceritane apik banget iki ceritanya ini dari ini jadi banyak memberi keuntungan tapi yang tulisan saya yang tidak banyak memberi keuntungan juga banyak. Belum, Pak. Salah satunya saya menulis buku yang pertama kali bahasa Indonesia namanya Tak Ada Nasi Lain. Nasi lain. Itu saya kirimkan tahun 58, saya kirimkan ke penerbit. Penerbit waktu itu yang mau menerbitkan buku sastra itu Pembangunan namanya, penerbit apa yang pernah menerbitkan bukunya apa ya Kawat Berduri karangan Trisno Sumarjo mungkin Trisno Yuwono. Kawat Berduri itu diterbitkan oleh Pembangunan, saya kirimkan dikembalikan karena suasananya tidak suasana politik tidak seperti itu. Lalu saya anu setelah tahun 72 saya ketik lagi karena ejaan baru tahun 72 saya kirim lagi ke Dunia Pustaka Jaya Ayi Prasidi. Saya bilang kan ini saya mengirimkan buku ini dengan sudah dikagumi oleh Rosdandi Kartakusuma. Waktu Rosdandi Kartakusuma memang jago bagus itu. Tapi oleh Ajib Prasidi kembalikan kepada saya. Karena meskipun dipuji oleh Rosdandi Kartakusuma, tapi beda dengan saya, jadi tidak diterbitkan. Lalu kemudian saya ketik lagi, saya kirimkan ke Kompas, harian Kompas, akhirnya dimuat tahun 91. Jadi saya tulis tahun 58, diterbitkan pertama kali cerita sambung 91, jadi berapa tahun itu mengendam sudah diterbitkan. Lalu saya pengen itu jadi buku, saya ketik lagi ya tambah-tambahi gitu, saya kirim lagi ke Gramedia ditolak. Sebelum ke Gramedia ke anu dulu ke Tiga Serangkai Solo. Di sana ditolak. Padahal yang mengajak saya supaya dikirim ke sana itu namanya Mbak Yulitin dari Balai Bahasa sini. Lalu waktu ditolak saya tanya, ada apa loh Mbak kok ditolak ya? Cuma saku apa ya? Anu Pak, yang terakhir itu Bapak kan ada apa? Peranan utamanya kan gantung diri. Akhirnya itu gantung diri karena ya sengsara banget itu enggak, akhirnya gantung diri. Tapi bisa diselamatkan, dicarikan dokter, tidak ketemu. Dokternya tidak ketemu, tapi yang ketemu pastor, dibawa ke situ. Lalu si yang gantung diri itu, yang peranan utama itu, dalam pengalaman hidupnya, kok ada pengkhianat bangsa yang kemudian menjadi anggota DPR, datang kepada dia, bolak-balik mendoa assalamualaikum, dewe nyuruh-nyuruh anak pastor teko disalami assalamualaikum, pasturnya ya mendoa assalamualaikum, bahasa lengkap itu Pak. Orang Islam itu tidak pernah memberi doa kepada orang Katolik itu ya, karena ini apa Tiga Serangkai itu orang Islam. katanya Mbak Yulidin begitu, kenapa kok tiba? Nah, saya tulisnya, tak ketiknya, tak yang Gramedia, Gramedia orang Katolik. Dibalikin deh, aku ngomong-ngomong, dibalikin mana? Coba dia, karena permulaannya itu, saya ya, menceritakan diri saya sendiri waktu itu, karena saya ikut saudara-saudara saya juga orang bangsawan ya, mestinya dapat sekolah di, kalau di Solo itu ada Pamardi Putri kalau perempuan, kalau laki-laki ada kesatrian. Jadi kesatrian itu hanya menerima laki-laki bangsawan murid. Tapi saudara-saudara sepupu saya dan saya juga terlambat mendaftarkan, sudah penuh. Jadi lalu disekolahkan di mana? Di Purbayan, Katolik. Dan Purbayan itu di Solo itu tempatnya Katolik. Sekolah-sekolah Katolik, gerejanya juga di situ. Jadi saya dengan saudara-saudara sepupu saya ini sekolahnya di situ. Pendidikannya Katolik, jadi diajari katekismus, lalu anu begitu. Tapi waktu itu zaman Belanda. Waktu Jepang datang, Belanda kan hilang. Nah, salah satu dari dalam cerita itu, salah satu dari saudara sepupu saya itu waktu kita kalau waktu itu kalau bangsawan itu kalau makan bersama-sama gitu. Jadi yang anak-anak, yang orang tua dulu, kemudian anak-anak sama-sama gitu di meja makan, saudara itu, wes aku gak sah beden-bedenan, saya ke agama Katolik gak ono, wong Londo gak ono, wes saya ke kafe, aku bareng ya melu mak, kalau gitu aku juga, saya gak melu agama-agamuan. Jadi seterusnya zaman Jepang, lalu zaman Merdeka apa nih? Saya jadi patriot, saya anu, tapi tidak beragama. Jadi cerita saya ini sebetulnya kemudian rekoso banget uripku. Mergo laki-laki keluarga yang saya ikuti itu semua mati. Yang perempuan mati karena berjuang. Jadi ditembaki oleh orang PKI dan lain-lain mati. Tapi yang ini, yang perempuan-perempuan akhirnya yang jadi tempat saya, jadi induk semang saya, jadi ibu dan anak perempuan itu dan saya yang laki-laki ini satu rumah. Nah, aku golek gawean barang angel. Aku kosong banget jadi guru ya gak anu cekake urip. Tapi waktu berjuang sama Belanda mati-matian, berjuang mati-matian. Dalam kehidupan sampai tahun 58 waktu saya nulis itu uripku banyak sekolah banget mah. Aku sekolah bareng anak Katolik gini, anak Sinlui ku isuk mangan roti. Tadi ku sekolah mulai terus nyambut gawe mangan roti separuh separuh telon. Engkau mulai mangan sedino mengkui tak selama 3 tahun sekolah di Katolik di sini. Jadi memang kosong banget uripku ku. Ya ku tak dadek kenek ceritaku ini tak ada nasi lain ini. Sampai akhirnya yaitu karena rekoso banget gantung nih kok anu. Nah ini itu kan sudah zaman Republik tahun 58. Jadi orang-orang Belanda, si pastor-pastor yang dulu sudah datang lagi. Nah ini diajak oleh salah satu dari yang kemudian jadi istri saya ini mencari dokter enggak ada, ya ini saja. Ini kok lelah aku muni assalamualaikum iku. Jadi karena selama hidup saya menolak Katolik ini mungkin maka ditolak oleh Gramedia. Mungkin aja aku kan. Jadi saiki saya perbaiki buku iku tak kirim pun yang sopo-sopo dalam fotokopian gak arta wae meneh wis saiki termasuk apa? Termasuk si redaksinya bisa nampa apa enggak. Iki upama buku itu bukan namanya bukan tak ada nasi lain, misalnya buku itu namanya hidupnya seorang ateis gitu mungkin diterima. Karena ceritanya tentang ini, orang yang tidak punya Tuhan. Tidak punya agama, tidak punya Tuhan, tapi patriot betul. Segala hal yang peri kemanusiaan, dia itu bangsawan tapi enggak mau yang wong-wong cilik ngono dheweke nyembang tuh enggak sekali tentang kemanusiaan maupun tentang patriotisme, dia itu jagonya, tapi tidak beragama, tidak tahu tentang agama itu. Ya karena dalam perjuangannya, ya itu aku dewe itu, dalam perjuangan saya dengan datangnya Jepang dan hilangnya pelajaran Katolik, kemudian akhir-akhir itu salah satu yang waktu zaman kita masih bermusuhan dengan Belanda itu, dia menjadi pengkhianat, tapi waktu merdeka dia jadi anggota DPR. Uripe enak, nggawa mobil bojone ayu, moro daya nyanggonku, aku sing guru gak bisa anu golek panganan, dheweke muni bolak-balik assalamualaikum dan lain-lain. Nah iki sing tak anu, wah enaknya aku ya kudu kondo assalamualaikum ya apa ning delalah kleru sing dianu wong Katolik kok wong pastor anak sebetulnya aku ngerti banget iku kesalahane nek kono kira-kira iki ya kira-kira mereka aku pancen tidak bertuhan waktu itu, saya hanya berperikemanusiaan dan patriotisme. Jadi umpamane iku tak jenengke ates utawa piye ngono kira-kira duweke Agdiat Kamiharja, ngerti toh Agdiat Kamiharja kan namanya ates. Upama itu namanya bukan ates, misalnya namanya seorang sastrawan yang tidak ber yang kurang ajar ngono. Kira-kira gak ana sing gelem nerbitke. Tapi mergo jenenge konone ra panjenengane sahabat itu Kairil Anwan, tau ceritanya Kairil Anwan yang tidak bertuhan itu jenenge ates, gua ngerti, jadi oh sing dikarepe Rusian Anwar, upamane dheweku tak kandake apa manusia yang tidak bertuhan ngono kira-kira, atau rumah yang tidak bertuhan ngono, oh iki sing dikake iki mesti Suparto iki mesti kira-kira ngono dia dikerpetke. Nek mergo aku nganggo jeneng iku tak ada nasi lain iku gak ana sing nerbit jeneng ini aku tetep cekai tak kirim pisang sopo-sopo sing jaluk yang luar negeri barang diterbit luar negeri ya gak apa-apa selama belum ada yang menerbitkan ya tak gawe kaya ngono gak akan saya ubah lagi sudah kesel aku. Nah itu Pak ya tadi kan dari ceritanya Bapak itu kan bagaimana menjaga semangat gitu ya. Karena terutama mungkin kita ini kan sering-seringnya gampang mutungan. Sampai curhat-curhat ya, sampai curhat-curhat ya. Sekarang ini pada semua pada mutamping semua. Nanti gak ada pasport atau berata curhat-curhat. Nah banyak yang mutungan. Nah sementara Bapak sendiri juga mengalami sebuah naskah buku aja sampai ditolak berkali-kali gitu ya. Ada buku yang memang berhasil, dan juga ada buku yang enggak berhasil. Enggak berhasil. Bisa dilihat secara-cara, mungkin secara itu lihat tidak berhasil. Nah, bagaimana Pak Suparto Brata itu menjaga semangat gitu ya, untuk satu buku aja bisa segitu lamanya untuk terus gitu kan. Dan kemudian pernah nggak sih writer's block gitu ya, tiba-tiba mau nulis nggak ada inspirasi, atau selalu ada inspirasi karena memang banyak buku yang dibaca? Nah, dua pertanyaan itu kira-kira gimana Pak ditanya? Ya memang pertama kali memang ya pendidikan pertama saya itu sebetulnya bukan pendidikan tentang saya sendiri, tapi pendidikan orang Belanda, orang Jepang itu. Masuk sekolah itu gunanya apa? Membaca buku, menulis buku. Jadi membaca buku dan menulis buku itu sebagai gerbong. Sebagai gerbong. Jadi kalau matematika, bahasa Belanda itu, itulah namanya muatan. Jadi waktu zaman Belanda, kita membaca buku bahasa Belanda. Tapi bahasa Belanda memang diajari. Tapi yang perlu membaca buku cerita. Buku cerita itu kalau sudah lebih banyak menjadi sastra kan. Lalu waktu Jepang, membaca buku bahasa Jepang itu harus. Tapi bahasa Jepangnya itu muatan, bisa diganti. Terus saya juga bisa nganggu bahasa Jepang, bahasa Indonesia bisa. Tapi membaca buku dan menulis buku itu bagi saya gerbong, railwagen kalau bahasa Belandanya. Jadi gitu. Nah pendidikan kita ini enggak sekarang ini. Enggak ada membaca buku, menulis buku, enggak ada. Mulai kurikulum 75. Begitu, jadi lulus SMA katanya Pak Dr. Taufik Ismail. Orang Malaysia lulus SMA membaca 6 judul buku. Orang Jerman 36 judul buku. Orang Belanda kalau tidak salah 26 buku. Orang Indonesia 0 buku. Itu tahun 96. Risetnya Pak Taufik Ismail di mana-mana ada itu. Nah ini saya akan juga memang tidak, kita ini tidak punya budaya membaca buku dan menulis buku karena di mana-mana sudahlah kalah kita ini. Di mana-mana kalah. Pendeknya membaca buku dan menulis apa saja, tapi yang pertama memang sastra. Karena apa? Untuk pertama kali suka membaca itu mesti dongeng atau legenda atau cerita. Gak mungkin sampai moro-moro dikai matematika, moco buku matematika, gak mungkin. Paling supaya seneng moco, mesti cerita. Nah cerita itu ya, kalau lama-lama kan sastra namanya. Mulai tahun 75, dihilangi sastra Indonesia sama sastra, sama bahasa Indonesia dijadikan satu, digabung jadi satu. Untuk mempelajari bahasa Indonesia toae sulit sekali. Sampai sekarang ini UNAS bahasa Indonesia banyak yang tidak mengerti. Nah dengan digandengnya itu, maka pelajaran sastra gak keduman jam. Tidak ada pembacaan. Ya karena itu mulai tahun 75 itu kita ke, tapi itu nuan saya itu sekolah negeri. Saya ada kenalan-kenalan dari sekolah Ciputra mengundang saya untuk datang ke sana karena di sana dari kelas 9 sampai kelas 12 membaca buku saya Gadis Tangsi ini. Saya dianukan. Saya dipotret apa di sana disuruh cerita tentang bagaimana Gadis Tangsi mereka itu membaca betul. Malah yang waktu itu kelas 9 sampai kelas 11. Yang kelas 12 tidak ikut, tapi yang kelas 12 kemudian datang ke rumah saya karena disuruh membuat skripsi yang dia bahasa Indonesia harus menulis tentang bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia, yang ekonomi juga tentang buku ekonomi, yang tentang lain-lain juga ya tentang waktunya sendiri. Ini kelas 12 lho, Mak. Masih SMA artinya, masih SMA. Suruh menulis. Menulis ekonomi mesti membaca buku ekonomi. Ini kelas 12 swasta Ciputra. Kurikulumnya beda. Nah, ya, kurikulumnya kurikulum Swedia. Jadi harus membaca buku, menulis buku, enggak mungkin dia datang kepada saya untuk meresensi Gadis Tangsi kok tidak membaca buku Gadis Tangsi, tidak mungkin. Jadi sebelum itu saya dipanggil ke sana, disuruh anu, itu kelas 9 sampai kelas 11. Nah yang kelas 12 ini datang kepada saya untuk putra-putranya ada di rumah. Jadi ini, jadi kekuatan orang-orang yang belajar di Ciputra dengan kekuatan orang yang belajar di SMA negeri kita kalah banget. mereka yang jadi pengusaha, jadi anu mereka yang pergi ke luar negeri belajar apa mereka. Karena apa? Mereka itu membaca buku, menulis buku. Kita ninda. Ini loh yang sampai sekarang saya perjuangkan supaya kurung kita ini diubah gitu loh. Saya mencari teman. Ayo toh, pupungku jadi wong Surabaya. Mari kita berjuang dari Surabaya sebagai anak Surabaya. Wong Surabaya pahlawannya akeh banget loh, Pak. Wiwit ndi ya? Agama itu ndi? Iya, Ampel, Sunan Ampel itu kan dari tertua Wali Songo itu kan di Surabaya memperjuangkan Islam. Lalu Cokro Aminoto itu juga orang Surabaya, ada W.R. Supratman. Meskipun bukan orang Surabaya, tapi pernah hidup di Surabaya dan meninggal di Surabaya, dia menyuguhkan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi dari Surabaya untuk Indonesia, untuk NKRI. Engko ana neh Dr. Sutomo, Bung Tomo, Dr. Engko kemudian ana Gombloh. Ana sampean ya. Sampean daftarke dadi pahlawan dari Surabaya untuk NKRI. Ngono lho, Pak. Ada mung wong-wong sing kliwat kanting kan bagus sekali itu. Iku karepku. Semangatnya, Pak. Tadi kan semangat untuk kadang-kadang kita aduh wes muteng wes enggak mau jadi penulis lagi gitu nah. Enggak mau kirim lagi wes pasti karyaku elek. Anu, Pak. Ya dalam membaca itu kan ada kata-kata mutiara, misalnya kata-kata mutiara. Aku nglumpuke akeh banget, Pak, dan itu sering kali saya baca misalnya dari anu iki baik sekali menjadi orang baik sekali menjadi piye dong? Baik jadi orang baik sekali jadi orang berhasil, tapi lebih baik jadi orang baik. Jika kalau berusaha menjadi orang berhasil, jangan, tapi lebih baik menjadi orang ya begitu. Wakil banget, Mak. Hal-hal itu tak lumpuh ke, tak baca ke buku. Kemudian mungkin angkat saya terbitkan. Saya cuma gak anu wani ngerti kau yang ini, tak gawa buku-buku yang kau yang ini. Sing wis jadi buku tapi belum saya anukan. Jadi ya, salah satunya ya hidup ini ya karena saya dari orang Jawa ada pelajaran yang saya terima itu wong Jawa itu sabar, rilo, narimo. Dan kalau bisa hidup seperti itu ya seperti saya ini. Sabar, rilo, narimo. Golek sabar yang kita kerangil sampean. Aku gak tahu misuh, Pak. Gak tahu gelo. Aduh, susah, Pak. Gak tahu misuh, gak tahu gelo. Jadi umpamanya aku namo gak tahu. Gak tahu aku. Kalau nangis tahu. Dan itu saya pelihara, artinya bukan saya biarkan kodratnya seperti itu ya, terima ngono enggak. Tapi ya itu tak saya pelihara betul-betul, ojo nganti misu, ojo anu ngomongku, ojo nganti nyacat wong liya. Ngono barangku tak lakoni dhewe. Dari kepanduan misalnya dari suka nyacat orang. Itu dari Jill Carnegie kalau tidak salah. Jill Carnegie bilang gitu. Orang bodoh itu biasanya suka menyacat orang lain, menengok yang ini itu. Itu mlebu yang kelakuanku menurut Pak. Apa nih? Positif thinking, ya betul. Iku ya sangka wong-wong liya gak sangka sekolahan aku. Dadi cocok segala yang baik dari sekolahan gak mungkin. Ono keluarga berencana dimasukkan sekolahan biar baik. Ono polisi lalu lintas jadikan kurikulum di sekolahan. Wow, kutu-kutu ya apa? Lalu lintas kayak kene keluarga berencana cara bercinta yang baik seperti itu. Waduh. Repot banget ini. Terlalu berat. Anak-anak kita ini terlalu berat. Sing nyambut gawe disedani ibune. Ibune karo tangga-tanggane sing kanca-kanca iku. Arisan sing ngomongke, iku mau anakmu untuk PRB. Keluar. Anakku tak sengeni kok gak iso entuk teladan. Waduh disengeni anakku. Nah, ya. Jadi anak itu dituntun terus saya aku biyen gak ngono. Aku biyen tak toke anakku ana gak jen kowe dadi dokter ngono enggak? Ya senajan pikiran ah enak iki dadi insinyur iki anu ning tak toke ae mikirane dhewe. Aku belajar demokratis banget. Dan bapak-bapak liyane biasanya lah nak digital aku ngene. Sing digital anake. Dan aku gak anak kucing jauh, pak pijit-pijitan jauh jika pijit-pijitan apa? Aku kan mijiti dewa engkau yang wes genten dewa mijiti aku dan waktu tak pijiti itu anu 15 menit lho pak, 15 menit lho itu rasa suwene 20 menit lho pak anu, sana jam 20 menit dewa kan 15 menit lho pak engkau gentian jadi genten mijiti aku ki hanya 15 menit engkau aku mijiti 20 menit. Jadi kaya ngono iku uripku iku karo anak-anakku gak tau maksa. Tapi akeh sing tanyakan mengapa saya ini sastra pada yang menurun kepada anak saya. Sakjane enggak, Mas. Saya ini kakak saya satu dididik di Katolik dan dia pintar sekali IPA. Jadi di diplomanya Milo Katolik Malang itu dia untuk ilmu alamnya ada 10 di anunya. Jadi dia memang teknik, orang teknik IPA-nya. Jadi waktu mendidik saya tahun saya sekolah dia sudah bekerja. Jadi satu rumah dengan ibu. Dia bilang di Parto yang penting itu teknik. Kamu harus hidup dengan teknik, dengan teknik, dengan teknik. Padahal waktu itu kan Republik Indonesia dikurung oleh Belanda, radio saja gak bisa masuk. Kakak saya ini ahli radio, gak bisa dandani radio merekanya apa, gak ada surdebot, gak ada radio ini. Ini tetap teknik di waktu, teknik itu hidup harus teknik. Nah, aku tahu di sangen ini karena anu, ajak maca buku aja, maca buku roman apa itu. Teknik juga Parto, kan kamu itu jadi ini takon yang masih ilmu kur gak iso, kue apa ilmu kurmu, ilmu kur 10, jadi saya ilmu kur aljabar apa itu hebat-hebat sekali saya, jadi memang pikiran saya juga teknik, tapi dalam perjalanan hidup saya akhirnya kan kembali ke sekolah sini Surabaya tahun 50. Saya masih SMP belum. Nah, kakak saya ini yang teknik ini bekerja di Philip radio. Dia dapat beasiswa oleh Philip ke negeri Belanda ke Eindhoven selama 3 tahun di sana. Lah, saya yang badannya aku sopong di sini emasku itu yang bayari aku saiki dheweke yang negeri Belanda sendirian saja sama ibu gak duwe pekerjaan apa-apa mulai dulu PRT lalu ibuku ayo pulang ke Solo saja ikut ya, bendoro-bendoro lainnya itu saja aku gak kelem karena sudah umur 18 tahun kok belum lulus SMP di Jalan Kepanjen, SMP 2 ya. Waktu itu belum SMP 2. Nah di situ saya, Bu, aku anak kini tak ngelulus ke DC. Jadi waktu itu, ya, langsung ngupainnya aku siapa. Saya sudah belajar menulis, ya. Sekarang honorarium, nulis buku, nulis apa, artikel-artikel saya kirimkan, tulisan tangan, balik ke itu. Sidane apa? Jadi lo perjawa bos di Kembang Jepun sana. Jadi saya hidup saya jadi lo perjawa bos untuk anu sini mondoknya nggak boleh bule gak bayar. Jadi golek pangan dewe, sekolah dewe, nanti lulus. Lulus ditanyai, mau dibikin ijazahnya ditanyai. Seperti hari lahirnya di Surabaya, ya ceritanya ibuku di Surabaya. Tanggal berapa? Satu suro, anu, aduh gak apal aku. Ayo lekas anunya akan ditulis nih di ijazah. Aku takon ibuku, aku udah kirim layang sih, nyang Solo, untuk menteri. Wah telat, tak karang dewe 16 Oktober. Aku tahu moto, jadi ini yang wong Oktoberman itu selalu baik, selalu laki gitu. Wes 16 Oktober saya kirimkan. Jadi jasa saya ini 16 Oktober. Bareng tak urus-urus kemudian saya anu ceritani buku tanggal sakmene suro ngene-ngene iki tak goleki 27 Februari 32. Jadi ya yo ado banget tapi ya iku. Sampai KTP saya tetap 16 Oktober, jadi lebih, tapi kata ini 27 Oktober itu masih memberi untung, karena apa? Waktu saya melamar istri saya, mertua saya ini cetol, lahirmu itu kapan? Aku ngerti, setu lagi, mereka tanggal 17 Februari itu setu lagi pak, ini loh, nak. Yang ini gak cocok karo hari lahirnya bakal bojomu itu, ya tak tahu lah. Ini kok bener, jadi cocok ini, satu lagi cocok. Jadi dengan 27 Februari itu saya masih punya keuntungan. tapi saat ini aku ulang tahun ini ya tetap 27 Februari. 80 loh tahun depan. Dan saya lihat-lihat ya 27 Februari itu sama dengan Liz Taylor betul. Liz Taylor betul. Itu malah satu hari dengan saya. Ya satu hari dengan saya Liz Taylor. Jadi waktu masih hidup saya itu pernah tidur bersama sama Liz Taylor itu. Iya sama tiga kali. Dia tidur di sana, saya tidur di sini. Waktunya sama. Tiga kali tidur sama Lesley. Ada pengarang Amerika lainnya. Itu loh. Siapa ya? Bukunya Totally Flat. Oh no, kok aku mau moto nek kene. Totally flat. Ada di situ pun. Itu juga 27 Februari. Apa? Tadi kan cerita kalau di zaman Jepang itu murid itu hanya diajari membaca, terus menulis, sama menyanyi. Itu ini agak melenceng sih bukan, tapi apakah memang Jepang itu men-setting orang-orang Indonesia kan akhirnya kan Pak Subarto tadi kan pada akhirnya sebenarnya aljabar terus pasti itu kan penting sekali gitu. Tapi kenapa Jepang justru hanya mengajarkan membaca menulis itu kira-kira apakah ada sebuah settingan toh pada akhirnya itu sangat berguna juga buat bapak kan, tapi mungkin buat yang lain yang mayoritas ini kan istilahnya kok hanya diajarin dua macam? Enggak mas, zaman Jepang itu aku NSD mas, kelas 4, 5, 6. Jadi belum di aljabar belum ada, ilmu ukur belum ada. Jadi waktu itu berhitung memang ada, mencongak ada, berhitung ada, mencongak ada. Tapi untuk bahasa Jepang itu seminggu kan hanya 5 hari kalau Jepang. Jadi hari Sabtu itu hari Krida, King Rohoshi no Doyobi. Doyobi itu hari Sabtu, King Rohoshi itu Krida. Jadi kalau Sabtu Krida, kalau Minggu libur panjang. Jadi 4 hari, tapi bahasa Jepangnya 7 kali. Jadi ada yang double. Itu bahasa Jepang. Jadi guru menulis di papan tulis, misalnya Kako wa Haji Cihang ni Haji Marimas. Kita menulis dengan katakana. Lalu itu kan cerita. Ada lagi King no Usi, ada lagi Momotaro, ada itu harus kita hafalkan, harus kita baca, padahal buku tidak ada. Jadi kita menulis itu ya catatan ini sakarepe dhewe nek kertas apa nanti disuruh menghafalkan. Suruh menghafalkan, suruh membaca. Tiap hari gitu setelah kakowa haji. Nanti hari selanjutnya kita suruh membaca itu. Satu persatu murid harus membaca di papan tulis. Lalu kemudian disuruh ngapal ke tau, minggu-minggu kemudian suruh di depan kelas bicara bahasa Jepang seperti itu. Jadi kalau suruh membaca itu namanya yomikata. Jadi catatannya sendiri itu kadang-kadang disuruh ke depan kelas suruh membaca, membacanya gini. Kako wa atsumaru atsumaru gitu. Shinjawa kaku to tsukai. Stop barera wa gitu. Itu suruh mengapakan tiap kira-kira satu bulan gitu guru menulis lagi cerita pendek. Kira-kira ya 10 kalimat gitu ya. Cerita pendek lain. Suruh ngapalkan juga. Suruh membaca juga caranya begitu, suruh mengapalkan juga. Nah saya waktu itu saya masuk ke Surabaya sekolah itu di Jalan Mundu, sekarang Mundu, waktu itu Mundu ya. Itu bulan Agustus. Padahal Jepang masuk ke sini Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah kok guru saya ini Pak Suwarno itu kok iso ulang kaya ngono? Apa dhewek iso berbahasa Jepang. Lalu kemudian saya tidak naik kelas waktu pindah semua sekolah. Mereka sama sekolah desa, mbak. Harus sekolah kuto. Pindah ke jalan, sekarang jalan Kusuma Bangsa 121. Dekatnya THR, kanannya THR. Saya sekolah di sana. SD Negeri. Di sana mulai kelas 4, 5, 6. Itu juga guru. Gurunya yang bahasa Jepang ada 3. Pak Gunadi, Pak siapa gitu ada 3. Tapi Pak Warno enggak ada. Caranya juga gitu. Nulis di papan tulis, kita suruh membaca, suruh menghafalkan. Nanti ganti cerita lagi, suruh membaca, menghafalkan. Kemudian apa? Ini loh. Dinas Pendidikan Sekolah Rakyat, tempatnya di Jalan Jimerto 25, sekarang menjadi Masjid Al-Mafirah. Di sana, Muhajirin, di sana ada, dulu itu lapangan tenis, mas. Dekatnya itu ada gedung, ada aulanya. Di situ seluruh, tiap 4 bulan sekali, seluruh sekolah rakyat di Surabaya sebanyak ini disuruh berlomba apa? Berlomba 3, membaca bahasa Jepang, berkata bahasa Jepang, dan menyanyi bahasa Jepang. Itu tiap 4 bulan sekali. Jadi seperti Indonesia Idol itu zaman Jepang sudah ada. saya ini salah satunya menjadi pesertanya. Jadi apa yang ditulis, yang ditulis oleh guru-guru sebelum itu, jadi yang dibaca ya King No Osi yang sudah diajarkan itu, suruh ngomong ya ngomong yang sudah dipelajarkan itu. Nah, menyanyi juga cukup yang sudah dihafalkan, menyanyi bahasa Jepang. Nah, saya pernah jadi peserta penyanyi tapi ya gak menang-menang. Tapi saya ceritakan sekarang ini, tapi enggak putus asa, saya sekarang ini saya singkirkan menyanyi. Jadi saya enggak punya radio sekarang ini. Begitu, Mas. Lalu saya selidiki, kemudian ini saya selidiki, kenapa ya Pak Warno barangnya hanya selama 5 bulan kok sok. Ternyata begini, Pak. Guru-guru saya bahasa Jepang itu hampir semua laki-laki. Jadi kalau sore hari, waktu itu belum ada sekolah sore hari, belum ada. Zaman Jepang itu penduduk Surabaya hanya 300 ribu, Pak. Jadi wih, kosong sekali, Pak. Iya, kosong sekali, Pak. Jadi guru-guru laki-laki itu kalau sore menghadap ke dinas pendidikan di Jemerto itu oleh orang Jepang diberi catatan iki engko wulangno, saya Pak, kowe ngapalke dhisik carane membaca bagaimana, artinya apa, nanti diajarkan ke situ. Kalau murid sudah selesai, dia datang lagi tuh ke situ, disuruh gitu lagi, diberi. Jadi sebetulnya Pak Warno atau Pak Gunadi apa itu, ya bahasa Jepangnya ya cuma membaca itu saja. Nah, saya ini sekarang kan dengan adanya KBJ, Kongres Bahasa Jawa ini kan niatnya guru-guru dari SD sampai ke SMA diajari bahasa Jawa. Tapi gurunya dari ini gak ono. Gurunya, kalau bahasa Jawa sih masih ada, yang lulusan S2 bahasa Jawa masih ada. Tapi yang bahasa Madura gak ada. S2 bahasa Madura gak ada. Itu yang mulang, ya apa? Gitu loh. Sulitnya tentang bahasa Jawa. Lah kok angel-angel? Kok ya guru-guru bahasa anu itu? Guru kayak Mbak Kartin ini diajari mau coba sojong ini Mbak engkau ulang no ngono saiki salam bari kita ae lho ngono wis wis telung bulan muridnya ya wis ngerti iki ya iso baca wis ganti cerita liyane iki lho Pak kok sejaman tetang tak iso lho awake dhewe iki wong gampang tapi digawe kosong iya pelajaran kita ini gampang tapi digawe kosong mungkin Jepang geng gitu. Iya. Waktu itu ngerti kalau dia di sini cuma 3,5. Mungkin loh ya. Akhirnya settingannya memang bagaimana istilahnya mendoktrin apa yang menjepangkan Indonesia dan toh buktinya sampai sekarang saya menjumpai Pak tukang becak itu masih bisa nyanyi yang Jepang. Ada di tetangga saya. Tapi itu saya masih SD kan Pak. SD. Tapi di Chugako, di SMP, sudah lain lagi, Pak. Jadi waktu kakak saya di Milo Katolik Malang itu, saya katakan Natur Kendel dapat 10 itu kan bahasa Belanda, bukunya bahasa Belanda kan. Tapi zaman Jepang di Chugako itu, buku-buku bahasa Belanda itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semua, Pak. Jadi pelajaran ilmu kor apa itu dari buku bahasa Belanda. Dengan begitu di SMA waktu saya di Probolinggo itu sudah zaman merdeka menggunakan buku-buku ini, buku-buku pelajaran bahasa Belanda tapi sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi Jepang tidak men-setting seperti maksudnya dalam sekolah yang lebih tinggi pelajaran bahasa Belanda, ajaran bahasa Belanda itu sudah diterjemahkan semua oleh Jepang. Gak peduli itu haknya siapa, hak patennya siapa, gak peduli. Saiki perang, saiki wong sing biyen milo saiki dadi Chugako ya harus belajarnya seperti itu. Melihat dari ini, tidak ada niatnya. Pendeknya Jepang maksudnya yaitu supaya Indonesia atau Asia Tenggara terlepas dari kolonialisme. Itu yang paling penting. Karena itu kensetsu no tameni gitu. Jadi gunanya apa? Kita memerangi penjajah. Nah ini yang berguna sekali waktu 10 November ini. Jadi 10 November ini kebencian kita kepada orang Belanda itu ya karena orang Jepang sudah memberi semangat seperti itu. Orang Belanda itu akan menjajah lagi, sudah usir saja. Lelah kok 17 Agustus itu kita masih dalam tekanan orang Jepang. Orang-orang Belanda itu kurang ajar. Jadi tempat-tempat tawanan-tawanan Belanda itu diterjuni payung sama orang-orang Belanda, orang Belanda mas. Dijak pergi dari tawanan itu ke Hotel Oranye. Hotel Oranye digunakan untuk orang-orang Belanda yang keluar dari ini. Dia mengakui ini apa pengungsian, katanya pengungsian. Tapi kurang ajar banget tuh, ngerek bendera banget. Nah, waktu itu, zaman Jepang katoke cawetan kok. Jadi enggak punya keberanian, kelaparan, kelambine yang sicil, warung. Lewat di Oranye Hotel gitu, diusir ke orang Belanda. Gitu. Ya kita pergi. Itu 17 sampai September. September, 17 September, kita sudah mulai berani. Orang-orang Surabaya mulai berani mengadakan sebulan merdeka. Kita mengadakan rapat di Pasar Turi. Memperingati tanggal 17 Agustus tahun 45, September itu. Mengerek bendera di sana, tempatnya tersembunyi. Sekarang jadi Pasar Turi sekarang. Dulu ada lapangannya sepak bola, tempat menembak, tempat usaha menembak, karena itu namanya tembakan di situ jalan. Dulunya tempat kumpeni di situ. Lapangannya di Pasar Turi, sekarang sudah ikut jadi kompleksnya Pasar Turi. Lalu itu tanggal 17 September. Lalu 19 September ada perubahan bendera. Lalu 20 September ada rapat samudra namanya di Tambak Sari. Nah ini yang mulai kita bergerak. Ada namanya Suharyo Kecik itu bilang, itu pemuda apa, mahasiswa dari Menteng. Itu anak Surabaya bilang gini, ayo saiki merebut senjata Jepang. Dia BCI salah satu dari BKR Karesidenan. Jadi BKR itu dulu dibagi tiga, yang kota itu sama siapa itu Majen Sungkono itu di kota, lalu ini Abdul Kahar atau siapa ini Karesidenan sampai Sidoarjo sampai Gresik apa itu. Lalu ada lagi yang Jawa Timur itu namanya Pak Mustofa, yang sekarang menjadi nama jalan di itu. Pak Mustofa itu kecuali jadi Dai Danco atau dari apa BKR yang suka duduk di depan mobil itu Pak ya? Iya. Buat bendera itu. Oh, yang pakai bendera itu Pak Sugiri, Pak. Pak Sugiri, dokter. Dokter Sugiri. Ada fotonya di depan mobil itu, Sugiri dia. Pak Sugiri. Nah, ayo Pak Sugiri. Nah, ini Pak Suharyo Kecik ini yang anu ayo direbut. Saya iki diano kok. Engko jam sak mene kene kudu iki, nyang markas iki nyang cekae tempat-tempatnya kepala-kepala atau markas-markas Jepang itu sudah dibagi oleh TKR Karesidenan itu sama Pak Suharyo Kecik sama teman-temannya juga. Jadi Bung Tomo kok enek Don Bosco, Lalu dibagi-bagi, engkau jam 11 bengi kita mulai menyerbu. Nanti orang-orang semua tonari gumi dari orang-orang kampung ini menyiapkan kentongan. Kalau ada bahaya apa-apa, pukul kentongan. Lalu bilang siap, siap gitu. Artinya apa? Artinya siap, kita harus siap. Nah, seperti tanggal, kalau tidak salah tanggal 30 September jam 11 malam, kita merebut. Semua terebut. Terutama di Don Bosco itu ternyata arsenal, itu tempatnya senjata-senjata Jepang di sana. Sama yang bawa terguli ya? Apa? Yang bawa terguli juga. Tembang Trengguli, iya, di itu Tembang Trengguli itu angkatan laut kalau tidak salah. Kaigun. Jadi semua menyerah, orang-orang Jepang menyerah, kecuali di Kenpetai sama di sekarang Grand City itu. Itu juga angkatan laut. Itu juga Kaigun. Jadi itu yang belum menyerah itu. Karena itu setelah kita membawa senjata lewat tunjungan itu bukan hanya senjata saja, tapi mobil-mobil apa sudah kita kuasai. Jadi kita lalu nganggung mobil gitu, pakai bambu runcing, bendera merah putih, lewat tunjungan gitu sudah orang-orang Belanda disinggungan loh. Nggak ingin uang ini, nggak ingin uang ini, gungan. Salah satunya yang guru namanya tak tulis sih, usana tulisannya Karimoto situ. Gitu. Nah itu terutama lalu Kenpeta ini harus direbut. Termasuk Angel. Salah satunya yang tertembak si ini, si BKR Karisjena ini tertembak. Komandannya tertembak pahanya. Namanya Abdul siapa gitu. Itu tertembak Pak di situ. Tapi akhirnya menang. Jadi kita menang, Kenpeitai kalah. Lalu Kenpeitai ditempati oleh dua orang. Artinya orang Jepang tetap ada di sebelah dekat rel kereta api yang sebelah sini. Ditempati Haryo kecil ini loh. Sama namanya siapa ya, Wong Meduro Pasopati sama Haryo kecil. Pasopatinya karena dia lebih tua dan pangkatnya dulunya peta, jadi dia yang jadi komandan. Haryo kecil ini yang menjadi wakil komandan menempati Ken Peta itu. Lalu kemudian akhirnya juga Grand City juga dianukan. Pendeknya semua kalah. Nah ini mulai Bung Tomo apa itu berpidato. Waktu Malabi datang dia sudah digempur saja. Kayak kita ini ya kelihatannya Malabi memang dapat tugas dari Kolombo dan Jakarta untuk mengungsikan tawanan-tawanan, baik tawanan yang ditawan Jepang maupun Jepang sendiri yang sudah kalah. Tapi oleh Pak Mustopo, kan kita sudah pendeknya kita tidak boleh dijajah lagi. Lah ini kok ana wong Londo? Enggak, ini bukan orang Belanda, ini orang Inggris. Enggak peduli orang Inggris rupanya. Pokoknya kan di antara orang Inggris ini berbicara bahasa Belanda, gak mungkin orang Inggris ngomong-ngomong bahasa itu mesti kelebanan orang Londo itu, pendeknya ditolak. Itu, ditolak. Jadi terpaksa orang Inggrisnya ini, Malabi ini masuk ke kota harus berunding-berunding dulu. Tapi nekat saja Malabi ini, saya tidak patuh kepada siapa saja kecuali kepada komandan saya. Jadi berunding dengan wali kota sini sama Pak Muhammad Mangdiprojo itu berunding, ya wes, pendeknya mencari tempat-tempat strategis untuk merekrut tawanan-tawanan itu. RRI waktu itu diduduki, lalu sekolah SMA 5 apa SMA 2 apa itu kompleks Wijaya Kusuma diduduki, gereja Mbubutan diduduki, kayak itu ya mendudukannya itu 3 regu, 2 regu gitu itu rencana-rencana untuk mencakup pengiriman tawanan-tawanan itu ke pelabuhan. Padahal kita bilang jangan masuk, pendeknya nanti tawanan-tawanan kita kirimkan ke pelabuhan, kami hanya minta kendaraan. Tapi nekat saja Malabi masuk ke situ. Itu tangga masuknya Malabi, mendaratnya tanggal 25 Oktober, lalu nekatnya itu tanggal 28. Mulai 28, 29, 30, 28 ini orang-orang yang Malabi itu kurang ajar, Mas. Jadi sebetulnya kita sudah melarang, kan, misalnya menduduki di RRI jalan apa itu, Jalan Pemuda itu diduduki depannya gitu tingkat, tapi belakangnya gitu bisa untuk bioskop dan lainnya, ada untuk nonton bioskop dan lain, tapi depannya ini tingkat 2 gitu. Jadi masuknya lewat sini, melihat bioskop atau melihat teater di situ. Tapi kalau apa untuk keroncong gitu di depan ini, siaran umum di sini. Nah, ini diduduki oleh tentaranya Malabi 3 regu atau berapa gitu, menduduki ini semua diusir semua, orang-orang RRI diusir semua. Kalau ada orang Indonesia yang lewat rumah sakit ini, ditembakin. Ya saya mangkel dong, orang-orang Surabaya terus ngerutuk atau datang ke ini, menyerbu ini. Semua tempat-tempat yang diduduki oleh Inggris, misalnya Mbubutan, gereja Mbubutan, lalu apa, sekolah Wijaya Kusuma itu kurang oleh orang-orang Surabaya. Wis, kan ada senjatanya, gak karuan, ono sing Inggris, ono sing bambu runcing, ono sing apa, dari Don Bosco itu, tapi pelurunya gak cocok, gak apa-apa, pendeknya seminggu aja. Iya, gitu. Sebenarnya hebat-hebatnya dikurung gitu. Nah, sebenarnya kan dikurung gitu kan ditembak 3 yang datang 1000. Ya, itu apa? Jadi di kota, di jalan-jalan kota itu oleh orang Surabaya juga imuejo, juga lemari, apa-apa, enggak kanggu, juga ditegori apa, pohon-pohon. Jadi nanti umpama jeep lewat situ enggak bisa. Dan penjagaan orang-orang kampung yang strat kabe, yang limbong kabe, ya oh, enggak bisa. Nah, barengan salah satunya dari ini, polisi istimewa ini, Pak Yasin, dia memang punya senjata karena zaman Jepang memang itu mengirimkan jeep panser, misalnya panser dengan 3 orang. Jadi ceritanya ini saya punya ditulis oleh salah satu dari ini, dari orang tiga ini, saya punya ketikannya itu datang ke RRI. Lalu ini kan tingkatnya 2 gini. Dia masuk ke sini bawa bensin diobong. Diobong lah mesti kobong dhuwur itu. Gak ono dalan metu kecuali dalan sini. Wes mula-mula tembak-tembakan, sekarang diobong mesti mati kabeh. Oh, akhirnya ya itu gurka-gurka itu keluar cekelik kabeh, buatan kabeh, Mas. Jadi situ mati. Saya tanya dengan 10 November ini ya, di tulisannya Pak Sabto, yang sekarang ini lagi ramai ini kan apa nahdlatul ulama tentang kirab untuk menuntut resolusi jihad diakui lah. Seberapa penting sebenarnya resolusi jihad itu dalam kaitan dengan 10 November? Apakah waktu itu juga resolusi jihad yang dikeluarkan oleh nahdlatul ulama merupakan salah satu sentral sampai lahirnya 10 November? Kok sampai sekarang ini maaf ya, kalau saya ya, ya aku kerungulan kemudian juga membaca buku-buku ya. Saya kira 10 November itu memang orang-orang Indonesia, orang-orang Surabaya itu edan kabeh, Mas. Edan kabeh. Enggak, maksud saya, iya. Apakah iya itu, karena itu. Karena resolusi itu mempunyai pengaruh yang besar kok sekarang lagi ini untuk kepada pemerintah loh, supaya itu diakui. Padahal kalau saya baca beberapa buku maupun mungkin tulisannya Pak Pak sendiri kan pada saat November sebenarnya resolusi jihad kan enggak terang dia. NU nuntut supaya diakui. Iya, kalau saya enggak dengar itu. Tapi yang dengar ini Bambu Runcing dari bukan Bambu Runcing dari daerah Semarang sini loh. Lupa saya. Itu Bambu Runcingnya hebat banget. Kalau dia membawa Bambu Runcing itu ditembak tidak masalah. Oh, itu terkenal betul itu. Terkenal betul. Iya betul. Jadi orang-orang yang jenenge apa toh? Iya. Begitu Pak. Jadi memang sebenarnya pengaruhnya kecil sekali Pak ya? Ya jangan pakai sekali lah. Nah, resolusi itu maksud saya kok sekarang lagi ramai dituntut supaya itu dijadikan salah satu pokok sejarah. Ya gak apa-apa ini, apa ya. Gak apa-apa. Kalau di resolusi apa-apa di buku-buku kan gak? Sama sekali gak pernah disinggung. Enggak singgung. Biasa-biasa aja kan. Oh, ada yang sing kleru disinggung ya ana kok. Aku sangko anune iki. Sangko apa nah? YouTube iki Surabaya Surabaya. Oh iya itu. Tak delok wae iki palsu ngene yo. Iya waktu dia itu. Iku palsu itu. Lah yang dipalsu kaya ngono ya apa? Iku terang palsu iku, Pak. Film dokumenter. Iku palsu iku, tapi njaluk dibenerke, njaluk itu betul. Aku khawatir kaya ngono, sing menembak melati siapa? Wah, waktu itu saya kan menulis itu kecuali membaca buku, boleh wawancara, boleh dari umum siapa yang merasa menembak manabi atau ikut dalam perang itu datang kepada saya ada mejanya saya diberi sama Pak Aminuddin Kasdi sama anu. Itu ada yang cerita dari itu yang nembak itu aku Pak itu bukti ini lagi ditembak tuh di granat tuh Pak lah itu ada yang kondong itu itu nah, tak tulis apa enggak toh itu kan ceritanya uang yang tak tulis loh aku nanti sampai tanya sama Pak Rosana Dogani Pak yang menembak Manabi itu sebenarnya siapa kan menurut akademis mestinya Pak Ruslan Dugani mesti bisa menjelaskan wajuk takon itu engkau 50 tahun lagi bisa dibuka ya saya ini 50 tahun lagi Pak Ruslan tidak ada yang takon yang sopo ya aku wawancara kok yang ini ada yang jendengnya sama aku lah pelukis oh Indranata itu pelukis terkenal di waktu itu. Itu juga cerita kepada saya tahun 86 waktu saya menulis itu. Dia cerita, aku Pak, sing matanya Malabi, aku. Ini loh Pak, ceritanya kacanya bener-bener apa ya. Menunggu yang merobek bendera itu, bendera biru itu. Itu yang mana? Takutnya siapa yang merobek? Aku, Sumarsono. Sampai ngerti Sumarsono itu yang gawe PKI Medion itu. Itu aku yang ini, aku yang kok penilih ini. Anaknya orang ngambil, aku yang ngambil. Apa juga ngambil. Apa tertulis? Enggak. terus anak-anak ini saya mau terus apa? Abdul Wahab. Pak Abdul Wahab ini kan ada dua ya? Hmm? Ada dua kan? Iya yang robek juga Abdul Wahab, yang mepet juga Abdul Wahab juga. Bukan, bukan begitu. Saya baca bukunya ini, apa, Kota Lama, Kota Baru. Itu Pak Aminuddin bilang, yang mutlak ini namanya Abdul Wahab. Karena itu Abdul Wahab dari wartawan lalu menjadi komandan BKR. Ya, yang saya hendak kena peluru itu. Bukan, Abdul Qahir itu yang mau trek di Wiono aja diutahkan lho mbak. Sambung mbak, sambung ya, bisa di up bisa di drop. Jadi yang mau trek itu ada tapi dia bukan komandan BKR. Komandan BKR namanya juga BKR karena saya kenal si ini wartawannya itu saya kenal. Gitu lho mas. Apa nih yang takkan? Sing. Apa? Iya. Orang-orang Jepang pada saat itu yang berperan di pemerintahan dan yang dan lain-lain. Mm-hmm. Itu apa semuanya dipegang militer? Ya. Atau ada orang sipil Jepang yang di... Ada orang sipil Jepang, kata namanya Sakura. Jepang Sakura dan Jepang Perang. Kalau Jepang Sakura itu meskipun pakai pedang dan lain bahkan, tapi anunya, topinya itu gambar Sakura. Kalau yang Perang itu bintang. Memang ada. Sipil yang diperbantukan militer. Iya, semua jadi militer. Jadi orang Indonesia namanya peta itu juga militer. Itu direkrut dari orang-orang yang sudah punya pekerjaan. Jadi misalnya juru tulis atau asisten Merdono gitu direkrut ke Bogor, diajari perang dan lain-lain. Nanti kemudian dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Ditugaskan sebagai tentara pembela tanah air. Jadi tidak kembali ke juru tulis atau anu, tapi tentara. Nah itu misalnya Pak Muhammad Mangundiprojo, itu dulu dari Jombang, kemudian dari Peta, dijadikan komandan di Buduran, pabrik gula Buduran itu dijadikan markasnya Peta. Seperti itu. Lalu Mustopo itu dulunya anak buahnya dia. Nah, kemudian itu Suharyo Kecik ini beberapa sebelum Riyoyo kemarin telepon saya. Saya kenal Suharyo Kecik ini, gini kenal. Dia baru-baru ini melonceng bukunya apa gitu tentang ke apa itu telepon kepada saya nyeluk saya Dimas Pato saya Suharyo Kecik loh kok Suharyo Kecik ayo terus saya tanggap oh iya mas ya apa dewe ternyata orang Bubutan wong Surabaya tenan tapi waktu itu dia jadi mahasiswa dokter gigi di Mampang Prapatan. Lalu waktu itu mengantar istrinya ke Surabaya, ke Bubutan. Kok Surabaya sedang ramai-ramainya seperti itu. Melu itu tadi Abdul Qahir itu ngajan-ngajannya ayo ngerebut senjata itu Suharyo Kecik. Sekarang masih hidup. Kemarin itu waktu menjelang Riyoyo itu saya tilik ke sana, ya omong-omongan barang. Aku kondol, ya apa yang sampai 10 November itu di Gowonyang Surabaya. Iya, gak apa-apa. Aku sehat, anu. Dia pinteran banget. Ternyata apa? Gak ada yang ngundang. Gak ada yang ngundang. Baik apa? Baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi maupun House of Sampurna. House Sampurna menghubungi saya untuk mengadu itu Bapak, pameran foto itu. Karena mulanya dari Suharja Kecik ini, coba menghubungi Suparto Broto lah, menghubungi saya. Kok Suharja Kecik gak diundang sih tadi. Wah, undangan Suharja Kecik kan sulit Pak, mahal, ya wis. Gak apa-apa. Gratis. Saja nih. Menanggung akomodasinya semua. Iya, sampai sekarang ini gak ada yang menanggung. Aku yang bukan di Jakarta, di Bekasi Pak. Bekasi Barat. Masih sihat, bagus. Siap. Mengapa dia itu anu ini ada citalan sidik? Saya sebelum saya datang ke sana saya sudah baca yang saya tulis tentang anu menduduki Ken Pitai itu tadi. Dia akhirnya dengan dalam perjuangan menjadi Pangdam Pulau Lerna. Bukan Kalimantan Timur Lampung Mangkurat. Sebelum digantikan Sumitro. Ya, di sana. Lalu Sumitro kan juga Jawa Timur. Iya. Jadi yang Marali. Iya, iya, iya, iya. Jadi yang menggantikan Sumitro itu, tapi sebelumnya Pak Suharja Kecik ini. Lalu dia ditarik oleh Ahmad Yani ke yang Jakarta. Sampai di Jakarta ditanya apa jadi asisten saya atau belajar lagi. Oh, belajar lagi saja. Kemana? Ke Rusia. Wih, dikirim ke Rusia sama istrinya dan anak-anaknya ke sana. Baru 3 bulan Ahmad Yani dibunuh di 30S. Nah, dia gak bisa pulang. Kapulah ya golek duit dewe, anu bikin film segala macam sebagai anu. Tapi kemudian nekat mulai tahun ya kira-kira 7 tahun setelah itu dicegat sama sini sama anunya Pak Harto itu siapa ya? Amir Ali Murtopo. Jadi masuk ke sana tangkap sama Ali Murtopo, gak ngerti bojone nang endi anu dheweke dikerangkeng sampai akhir-akhir ini baru dilepaskan. Begitu sejarahnya kita ini. Jadi ya 10 November itu tak kandak ke kaya kayak enak Sampurna itu. 10 November itu mulai jam 6 pagi gitu sudah bom-bom-bom gitu. Harap nembak-nembak apa. Padha karo anune Kadhafi ku dibomin NASA itu kaya tapi iki 66 tahun yang lalu NASA iku tak lagi saiki. Zaman sakmono kok kene. Baru setelah 3-4 hari maka orang-orang Inggrisnya baru ketok lah iki sing ditembaki. Tapi tanggal 10 sampai 13 gitu bom tok kan itu ya apa, harap menang ya apa. Dek wingi ku ana apa wong Australia dokter sapa ya dan ini sing gawa skripsi nggawa kok skripsi gawa apa jenenge sketsa bukan anu tulisan tentang Isa Idris diberikan kepada Pak Gubernur yang menjelang 10 November toh. Wah, ditanggapi dengan baik, uang Indonesia tidak ada yang nulis seperti ini. Isa Idris itu bagaimana? Aku kini nulis loh. Aku nulis apa? Isa Idris apa? Kata Mahdi apa? Tak tulis kabe. Cuma ya itu. Kan di Jawa Pos tanggal berapa itu gede ke ditulis karo Rahman apa? Anu ini Jawa Pos. Itu bagus banget itu namanya. Orang Indonesia tidak ada yang menulis seperti ini. Oh, itu terang. Jawabannya ya pernah tahu. Iya, ya baliknya mas. Apa Dewi tidak punya budaya membaca buku? Dan buku itu seperti punya saya ini. Gak sok diwungoke, gak sok ditonton. Kudu diwoco kalau ditulis. Lah awake dhewe gak iso nulis, gak iso maca ya. Intinya adalah idenya kita harus rajin membaca. Iya. Bukan itu saja, Mas. Bukan itu saja. Ini loh sekolah kita ini loh. Oh, sekolah. Kurikulum kita ini loh yang harus dirubah. Gak usah unas-unasan ya, apa. Jadi, tidak gitu. Usah berhitung. Tidak usah, yang penting membaca dan menyanyi. Iya, membaca buku, menulis buku itu. Membaca, menulis, dan menyanyi. Sesu aku kan... Sesu aku kan, anu, apa? Pabrik pameran buku saya di JB Marriott. Minggu sampai Rebu. Di sana ya, kecuali buku-buku saya tulis banner wong pinter sak dunia itu mesti maca buku lan nulis buku. Kowe piye? Jadi kata penutupnya adalah wong pinter sak dunia itu maca buku lan nulis buku. Kowe piye? Tuku buku. Tuku buku lan diwaca. Ada yang aneh loh Pak, ada yang aneh loh. Beberapa tahun yang lalu itu buku karangan apa ya? Wong Katolik sing ngarang buku tentang agama Islam. Mungkin iya, diterbitkan oleh Misan. Beberapa banyak bukunya. Banyak sekali Pak. Dan itu laris. Lalu terus aku nyoba moto. Gak bisa ngerti, aku ke moto buku Indonesia itu agak banget cinta. Aku moto buku ini gak ngerti-ngerti. Ini kenapa kok laris? Karena apa? Karena sifatnya pakai Islam. Sing tuku wong Islam itu mesti gak diwaca itu. Mesti gak diwaca ya. Oh, ben ketok hebat. Aduh. Waktu salah satu yang diterjemahkan oleh Sri Kitsa yang diterbitkan oleh Surabaya sini, tak waktu agak ngerti aku ya, karena kalau tidak salah Muhammad gitu saja punyanya Sri Kitsa itu saya baca baru aku ngerti. Oh itu yang diterjemahkan pancen ngerti bahasa Inggris langsung motok aku iki pancen moto, iya ngerti moto bahasa Indonesia. Nah itu loh. Ya Pak, terima kasih banyak. Banyak sekali tepuk tangan buat Pak Suparto Brata. Ini saya kembalikan lagi Kat, untuk ya. Itu. Terima kasih sekali Pak Suparto Brata, senang sekali ceritanya. Dan juga terima kasih Carlos, Pak Bas. Saya seneng ana sing ngrungokke apa ne jan apa sing tak ngomong iki ditulis aku seneng banget. Iya, pasti kita bikin reportasenya, Pak. Heeh. Monggo. Ajak kleru lho. Mereka aku seneng dari